sangat luas bahasannya, cakupannya. Sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, rezeki itu adalah semua atau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk, bukan cuma manusia. Jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, semuanya dalam melalui roda kehidupan dunia. Itu namanya rezeki. Semuanya. Jadi bukan cuma manusia, hewan-hewan juga masuk, semua yang memenuhi kebutuhan mereka sehingga roda kehidupan bisa berjalan. Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, semuanya sama. Dan itu masuk dalam definisi rezeki. Rezeki ini, saudaraku, yang menyiapkannya, yang menciptakannya semua sehingga roda kehidupan bisa berputar. Seperti misal cahaya matahari sekarang yang terang ini, sehingga bisa ditangkap oleh mata kita dan mata kita memantulkannya kembali. Anda sekarang bisa melihat saya dan melihat apapun benda di sekitar Anda karena ada cahaya ini. Kalau kita berada di sebuah tempat gelap, gak ada cahaya sedikit pun, walaupun matanya normal, tidak bisa melihat apa-apa. Berarti adanya cahaya matahari sehingga roda kehidupan bisa berputar untuk makhluk sebuah rezeki. Adanya oksigen yang tidak terbatas. Coba bayangkan kalau ada orang yang sesak nafas, masuk ke rumah sakit, harus dibantu dengan tabung oksigen. Berapa nilainya tabung oksigen itu? Kalau dia harus butuh 2-3 tabung misalnya, berapa yang dia harus keluarkan duit? Belum sewa rumah sakitnya, belum biaya dokternya. Dalam kondisi kita sehat kayak sekarang, alhamdulillah, bisa hirup oksigen dengan gratis. Tidak ada batasnya. Sebuah rezeki yang banyak di depan mata tidak kelihatan. Air yang kadang-kadang kalau hujan, insya Allah gak lama lagi musim hujan masuk. Hujan kalau turun banyak orang mengeluh karena hujan non-stop sampai kadang-kadang banjir. Padahal banjir bukan sebabnya karena hujan, tapi karena manusianya yang menutup jalur-jalur air yang sudah dibuat oleh penciptanya Allah, sehingga tertampung secara alami di laut dan di sungai, di kali. Tapi ditutup oleh manusia sehingga jadi banjir. Air itu proses alami di mana kalau lagi musim kemarau seperti ini, air-air yang sudah dipakai oleh makhluk, manusia, jin, hewan-hewan, air-air yang sudah kotor, air-air yang sudah tidak dipakai atau sudah dipakai, semuanya diserap oleh panasnya matahari. Proses alami dan secara ilmiah begitu. Karena panas ini menguapkan air ke langit, maka semua air-air yang kotor yang sudah dipakai, buang air besar, maaf, buang air kecil, cuci piring, cuci baju, kemana semua air-air yang Anda pakai setiap hari itu? Miliaran manusia melakukannya, hewan-hewan miliaran yang membuang kotorannya sembarangan sana sini, jin belum lagi yang tidak kelihatan dengan mata manusia, tumbuh-tumbuhan yang gugur kemudian rusak. Kemana semua kotoran-kotoran itu? Dibawa di air, kemudian air tersebut menguap ke langit, lalu dengan proses alami difilter di awan. Setelah difilter, barulah kemudian air itu turun kembali dan sudah layak dipakai. Proses alami. Makanya Nabi SAW pada saat turun hujan membuka imamah beliau dan membuka sebagian baju beliau, membiarkan air masuk sambil berkata, ini baru saja kena rahmat Tuhannya. Maksudnya di sini, kalau itu bahasa wahyunya, kalau bahasa ilmiahnya, air ini baru difilter, baru bersih kembali dari kotorannya dan sekarang layak untuk dipakai. Proses alami terjadi. Hujan adalah cahaya, adalah rezeki dari Allah. Panas matahari begini adalah rezeki dari Allah. Karena kalau tidak ada cahaya tidak bisa beraktivitas. Dan segala macam hal, bahkan hal-hal yang kadang-kadang dianggap remeh oleh manusia atau dianggap buruk adalah rezeki yang besar. Seperti contoh rasa yang dirasakan oleh manusia. Rasa lapar misalnya, rasa haus, dan juga misalnya capek. Kita ambil 3 contoh ini. Yang umumnya manusia kalau ditanya, maukah Anda lapar, maukah Anda haus, maukah Anda capek, jawabannya pasti tidak mau. Karena dalam benak mereka, ini adalah buruk. Sekarang saya akan ubah persepsi itu dari benak Anda semua, kalau itu adalah sebuah rezeki yang luar biasa. Karena tanpa lapar gak enak orang makan. Karena tanpa haus gak enak orang minum. Dan juga kalau tanpa capek gak enak orang istirahat. Artinya lapar itu sebuah rezeki, sebuah kendaraan yang ditunggangi oleh makhluk ini, oleh manusia, oleh hewan, untuk menikmati makanan. Bukankah pada saat kita lagi lapar, walaupun cuma nasi sama tempe sama sambal sudah enak makannya? Bukankah kita justru kalau sudah kenyang, walaupun makanan semewah apapun dihidangkan depan kita, kita gak bisa makan? Berarti lapar itu sebuah rezeki yang mestinya disyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan dia kita bisa rasakan enaknya makan. Begitu juga dengan haus, lagi panas seperti ini. Kemudian kalau kita haus, nikmat rasanya minum. Coba kalau lagi tidak haus sama sekali, dihidangkan minum apapun, kadang-kadang kalau ditanya mau minum apa, kayak orang bingung mau minum apa ya. Karena rasanya gak ada kebutuhan untuk itu. Tapi coba kalau lagi haus, saya pengen air es, diminta secara khusus karena haus, dan rasa nikmat rasanya kalau minum itu. Coba kalau dari pagi teman-teman sekalian sampai malam disuruh tidur, tidur terus, malam disuruh tidur lagi, mau tidur gak? Hah? Mulai lagi kena penyakit pun gak ada yang nyaut. Kalau kita dari pagi sampai malam disuruh tidur, kemudian malam disuruh tidur lagi, mau tidur gak? Sudah gak mau tidur, kenapa? Karena sudah capek tidur gitu kan. Coba kalau kita dari pagi bekerja, banting tulang, cari rezeki, ngikutin pola kehidupan yang sudah ada, kehidupan yang sudah ada, malam kita capek sekali, tidur 2-3 jam, enaknya luar biasa. Tapi apa yang terjadi di tangan manusia? Apa yang terjadi? Karena mereka tidak paham ini sebuah rezeki yang justru itu untuk membuat dia senang, gitu kan? Justru untuk menikmati, dianggap itu bukan rezeki. Makanya selama ini isinya keluhan. Keluhan yang ada, gitu kan? Coba kalau lagi lapar, bilangnya apa? Alhamdulillah lapar atau aduh lapar? Kalau haus, bilang alhamdulillah haus atau aduh haus? Kalau capek, alhamdulillah capek atau aduh capek? Karena kita tidak paham. Padahal tanpa lapar gak enak makan tuh. Gitu kan? Terlebih lagi, masalah dunia ini semuanya dibuat kemasan dan hiasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau makan teman-teman sekalian, ada nasi, ada daging, ada ayam, ada sambal, ada macam-macam ragamnya. Itu ragam masakan, ragam itu untuk membuat variasi kehidupan supaya jadi enak kelihatan gitu ya. Banyak macam-macam rasanya berbeda-beda. Tapi sebenarnya itu cuma variasi dunia. Karena itu akan kita, itu tidak akan lagi berguna. Variasi tersebut secara kemasan, ya, kelihatannya, kalau sudah melewati tenggorokan kita. Kalau kita ngambil sepotong daging, sepotong ayam, sepotong sedikit sambal, sedikit sayur, sedikit nasi, lalu diramas, dipertemukan, kemudian kita lihat, ya, kita masih bisa bedain mana daging, mana ayam, mana sambal, mana tadi sayur. Masukkan di mulut, masih bisa kita rasakan di ujung lidah. Tapi kalau sudah lewat sedikit, ke ujung tenggorokan, sudah gak tahu yang mana ayam, yang mana sambal, yang mana ini. Kemasannya saja, gitu kan. Artinya pada saat kita lapar, kita akan rasakan kenikmatan walaupun sederhana makanan itu. Saudaraku, beragam rezeki yang tidak bisa saya sebutkan semua karena memang terlalu luas. Yang menyiapkan itu hanya satu, Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lain. Dan Allah menyebutkan tentang sifat dia ini di dalam Al-Quran. Dan ini pembukaan bahasan kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Liya'budun itu tunduk, patuh, mengerjakan apa yang aku perintahkan, meninggalkan apa yang aku larang. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku tidak pernah, kata Allah, meminta dari mereka rezeki. Aku tidak siapin cahaya, aku minta cahaya. Aku tidak siapin hewan yang mereka bisa potong, sembeli, sapi, kambing, makan dagingnya, lalu aku tidak minta dikasih sesajen. Allah enggak butuh. Wa ma uridu minhum ayyut'imun, dan saya tidak minta diberikan makan oleh mereka. Innallaha, ini saksi bahasan kita, sungguhnya Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah razzaq. Razzaq ini sigha mubalaghah, sesuatu yang melampaui batas kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau pemberi rezeki secara substansial, yang memberikan sesuatu secara substansial, diistilahkan bahasa Arab razik. Jadi dia, kalau kita bahas Allah memberikan salah satu substansi rezeki, misalnya menyiapkan air, kita mengatakan razik, bisa, Allah razik. Tapi kalau kita mau berbicara tentang lingkup rezeki semuanya, dengan perbendaharaannya, dengan stoknya yang tidak pernah habis, maka itu istilah razak. Razak itu kata ulama tafsir, dan makna secara bahasa, letter-letter bahasa Arab, artinya sosok yang telah menciptakan, menyiapkan kebutuhan, dan tidak pernah habis persiapannya itu. Saya kasih contoh. Kalau antum belum tahu, sekarang ketahuilah. Ayam, contoh saja ayam, yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Sekarang ini teman-teman, populasi manusia itu mencapai 7,3 miliar. Saya dapat data terakhir 7,3 miliar. Saya nggak tahu kalau hari ini ada perubahan, tapi ini data kurang lebih beberapa waktu yang lalu. Yang saya ingin titik beratkan bukan saya bicara tentang populasi manusianya, tapi saya senang bicara angka-angka bagaimana kita tangkap masalah Allah pemberi rezeki ini. Manusia 7,3 miliar. Sebagian ilmuwan mengadakan penelitian. Yang paling, hewan apa yang paling banyak dimakan oleh manusia? Keluarlah 3 jenis hewan. Ada sapi, ada kambing, dan juga ada ayam. Ini yang hewan darat yang paling banyak manusia konsumsi. Dari sekian banyak hewan itu, yang paling banyak ayam dimakan. Jumlah manusia 7,3 miliar. Dan para ilmuwan mengadakan penelitian, ayam ini kira-kira populasinya berapa banyak ya? Ditemukan ternyata penelitian, ayam itu jumlahnya 5 sampai 6 kali lebih banyak daripada jumlah manusia. Jadi kalau manusia 7,3 miliar, ayam itu bisa 40 miliar jumlahnya. Setiap hari disembeli miliaran ekor. Saya tanya, pernah habis ayam? Hah? Baik, kalau ada yang bilang begini, oh iya Ustaz, memang tidak habis karena ada yang ternak. Para ilmuwan adakan penelitian lagi. Penelitiannya ini luar biasa, sederhana tapi berpengaruh besar, gitu kan? Ternyata yang diternak oleh manusia, seluruh ayam yang diternak oleh manusia seluruh dunia ini, itu hanya 10% atau bahkan kurang dari jumlah ayam yang hidup bebas. Jadi ternyata yang diternak oleh manusia ini cuma 10%. 90%-nya itu hidup di hutan, hidup liar, yang tidak ada yang urus, berkembang biak sendiri. Siapa yang siapin tuh ayam? Gak pernah habis. Kalau Anda bilang peternak, peternak cuma 10% lakukan itu. Contoh yang lain, pernah berpikir gak? Di pasar kita tidak pernah habis sayur. Ada terus, ada sayur yang memang setiap panjang tahun ada cabai, ada tomat, ada sayur-sayuran. Para ilmuwan adakan penelitian nih, yang paling banyak dimakan oleh manusia, sayur-sayuran, buah-buahan. Jumlah manusia yang sekian banyak memakan sekian ons misalnya per orang, maka berarti jumlah yang dibutuhkan ini sekian ton, nggak bisa lagi dibahas, ya. Itu bisa ribuan, jutaan ton yang dibutuhkan untuk asopan sebenarnya. Kebutuhan manusia sendiri. Pertanyaannya, dari mana sayuran yang tidak pernah habis jumlahnya? Ada yang mengatakan, ya karena manusia bercocok tanam. Penelitian lagi diadakan oleh para ilmuwan, ditemukan ternyata jenis-jenis sayuran yang biasa dikonsumsi oleh manusia, itu sama tadi. Sekitar yang ditanam oleh manusia 10%-nya. Dan tanaman-tanaman yang tumbuh liar itu 90%. Di hutan itu penuh dengan pohon-pohon sayur-sayuran, pohon buah-buahan, sampai buah-buahnya habis, rusak, enggak tumbuh lagi, tidak pernah ada yang makan tuh. Berlimpah-limpah. Siapa yang ngurus tuh? Allah Subhanahu wa taala. Ini ada penciptanya nih. Allah yang menyiapkan semua itu, dan itu istilah razzaq. Apa yang dia siapkan, tidak pernah habis stoknya. Tidak pernah habis stoknya. Terus begitu. Ya. Ini yang dimaksud dengan istilah razzaq. Kata Allah, innallahu warrazzaq. Dialah yang menciptakan, menyiapkan asopan, dan tidak pernah habis stoknya. Zulquwwatil matin, sebaik-baik tempat untuk bergantung. Ada seorang dosen di Ummul Qura, pernah bercerita tentang pengalamannya. Dan beliau berkata, saya dengarkan kasetnya kebetulan dan saya tarik dalam ceramah saya ini karena saya lihat relevan dengan bahasan. Kata dia, saya pernah satu mobil sama teman saya di Jeddah. Kemudian teman saya ini seorang pengusaha, tidak seberapa paham agama, tapi dia muslim yang baik. Dia bilang sama dokter dari Ummul Qura ini, dia bilang, bagaimana atau apakah kira-kira saran kamu, doa apa yang saya bisa baca yang nanti bisa Allah ini memperbanyak rezeki saya. Kata dosen ini, saya tidak terlintas pada saat itu kecuali surah Zariyat ayat 56-58 itu. Dia bilang, saya sarankan untuk kamu, kalau memang kamu berdoa, renungilah firman Allah yang berbunyi, وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهُ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan patuh kepadaku, serta aku tidak ingin balasan rezeki dan juga makanan dari mereka. Sesungguhnya hanya Allah lah Razzaq, pemberi rezeki yang tidak pernah habis stoknya. Dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat bersandar. Coba kamu bilang dalam doa kamu, ya Razzaq, wahai Zat yang tidak pernah habis stoknya dalam memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat bersandar, urzuqni, berikan saya rezeki. Lalu kemudian dia bercerita, berpisahlah mereka. Sebulan kemudian dia bilang, saya ditelepon sama teman saya. Lalu dia berkata, jazakallah khair, saya telah diberikan rezeki oleh Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Ini, saya diberikan rezeki oleh Allah yang Zat Maha Pemberi Rezeki. Ini, sebaik-baik tempat bersandar 1 juta rial. Berhasil sukses dalam usahanya karena mengamalkan doa tersebut. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, teman-teman sekalian, bukti bahwasanya memang dia yang memberikan rezeki kepada kita. Maka jangan pernah minta rezeki itu kecuali kepadanya. Ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30, ayatnya ayat 40. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqakum, dialah satu-satunya Allah yang telah menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian menyiapkan semua kebutuhan kalian. Summa yumitukum, dan dialah yang akan memusnahkan kalian. Summa yuhyikum, kemudian dia akan membangkitkan kalian nanti lagi di hari kiamat. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dhalikum min syai'. Apakah ada sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah yang mampu mengerjakan itu? Coba, seperti saya bahasakan kemarin semalam waktu kita bahas kenali dia Tuhan maka akan bahagia. Coba direnungin semua yang disembah selain Allah. Batulah, pohonlah, apalah semuanya. Apa yang mereka bisa berikan kepada kita? Apa yang mereka bisa berikan dari rezeki ya? Cahaya, air, segala macam hal, kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau ada orang yang bisa memberikan kepada kita makanan, teman-teman sekalian, makanan juga tuh dia juga dapatkan dari sumber yang sudah ada. Gitu kan? Itu pun dia cuma bisa berikan sebatas kemampuan dia. Dia tidak bisa memberikan lebih daripada itu. Tapi yang menyiapkan semua asupannya ini luar biasa. Saya punya pengalaman pribadi. Di Jakarta di hadapan rumah, di depan rumah saya kebetulan ada taman tidak besar sekitar 5x5 meter. Dan saya suka sekali dengan tanaman-tanaman buah-buahan. Dan saya taruh di dalam pot gitu kan. Jadi saya rawat karena memang saya senang melihatnya gitu. Subhanallah, saya biasa sebelum pergi taklim di Jakarta, saya seringkali sebelum taklim saya nyiram tanaman itu. Dengan niat ini juga makhluknya Allah, mudah-mudahan saya dapat pahala. Saya juga memang senang kalau tanamannya tumbuh pesat gitu. Biasa saya butuhkan untuk nyiram tanah halaman 5x5 meter sekitar 10 menit, 10 sampai 15 menit lah saya butuh untuk nyiram dengan selang gitu. Satu waktu taklim saya jam 10 pagi. Maka saya biasanya keluar jam 9, 15 menit saya gunakan siram tanaman, 45 menit saya gunakan untuk perjalanan. Karena di Jakarta kadang-kadang macet. Subhanallah, saya pas waktu itu telat, setengah 10 saya baru bisa keluar. Lalu kemudian saya ambil selang untuk saya siram tanaman tersebut. Waktu saya sementara siram, berjalan waktu dan saya berpikir, ini berarti tinggal 15 menit lagi jam 10. Kalau saya lanjutkan siram ini maka butuh 15 menit. Berarti saya tinggal 15 menit waktu untuk ke taklim. Pasti telat. Ini gimana caranya ya? Sambil saya merenungi bagaimana caranya, tapi tangan saya terus memegang selang itu. Subhanallah, dengan hikmah Allah, gitu kan? Tiba-tiba pada saat itu lagi panas begini nih, ada hujan. Hujan turun, biasanya kalau orang dia bahasa kan hujan lari lah gitu kan. Hujan tiba-tiba ada, tapi matahari terang dan semua sekedar hitungan detik. Selesai gitu. Udahnya selesai dalam hitungan detik. Kalau saya hitung waktu itu kurang lebih 30 detik lah. Itu sampai 1, 2, 3, sampai 30 hujannya berhenti. Subhanallah, hujan itu tidak keras, tapi merata gitu. Waktu hujan turun, saya sempat matikan keran saya, lalu saya coba mengambil ibrah, pelajaran dari situ. Karena pasti ada sebuah pelajaran yang Allah ingin titip pesankan. Dan saya ambil secara pribadi. Saya langsung berpikir, subhanallah. Pada saat itu, ya, saya merenungi Allah, Maha Suci Allah, subhanallah, yang telah menyiapkan asupan kebutuhan untuk makhluknya dalam hitungan detik. Saya butuh menyiram 5x5 meter tanah dengan 15 menit. Allah subhanahu wa ta'ala hitungan detik bisa membasahkan seluruh Jakarta Timur dalam sekejap. Gitu. Maka ini makna sama bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mematikan segala sesuatu. Lalu kemudian dalil yang kedua, maksud saya dalil yang ketiga, ayat yang ketiga ya. Tadi pertama Dzariyat, kemudian yang kedua Ar-Rum, kemudian yang ketiga adalah surah Ghafir. Surah Ghafir itu surah Mu'min. Surah nomor 40 ayatnya 64. Allah subhanahu wa ta'ala juga memperkenalkan dirinya berkata, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi ini qarar. Qarar itu kata ulama tafsir, bisa ditinggalin, bisa tenang, dijalanin atasnya, bisa dibangun bangunan, bisa dicocok tanami, bisa diambil apapun yang ada di dalamnya. Itu istilah qarar. Jadi maknanya luas sekali. Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi ini terhampar, bisa dilewatin, bisa dibangunin, bisa dicocok tanamin, bisa diambil batu-batuannya, hasil-hasil tambangnya dan seterusnya. Wassama'a bina'a, dan menjadikan buat kalian langit ini seperti bangunan. Jadi kata ulama tafsir, sebenarnya kita ini di bumi ini seperti orang yang sedang berada di sebuah ruangan, seperti ruangan ini sebenarnya ada atap dan segala. Tapi ya, pada saat kita sedang di luar sana, di luar rumah, sebenarnya kita lagi di dalam bangunan. Bangunannya adalah langit ini. Itu yang dimaksud dengan bina'a. Jadi Allah SWT jadikan seperti naungan buat manusia itu. Wasawwarakum fa'ahsana suwarakum, dan dialah yang telah membentuk kalian, melukis kalian, dan dia sebaik-baik pelukis, ya. Dia sebaik-baik pembentuk rupa. Jadi manusia kita punya alis dua seperti ini, punya mata, kemudian punya hidung, punya mulut. Kemudian ini juga dulu ini dikemas tulang, ada tulang-tulang, ada di atas tulang ada otot-otot, dilengkapi dengan urat-urat, kemudian dikemas dengan kulit, kemudian barulah dia ditumbuhi sedikit bulu misalnya di mata. Maka jadi baguslah kelihatan, gitu kan? Cuma bayangkan kalau kita ini manusia tidak ada kulitnya. Nah, otot semuanya jalan. Bagus enggak kelihatan? Enggak bagus. Malah menakutkan, gitu kan? Tapi Allah Maha sempurna dalam menciptakan dikemas dengan kulit sehingga jadi bagus gitu. Jadi Allah melukis kalian dengan sebaik-baiknya. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah berikan di dalamnya tenaga. Bayangkan daging kita ini teman-teman sekalian di dalam tubuh dengan darahnya, gitu kan? Bisa tidak membusuk? Gimana tuh ceritanya? Secara akal manusia itu gak mudah untuk ditangkap ya. Gimana caranya daging yang kita tahu kalau kita keluarin kena angin itu, walaupun kita kemas, coba daging dikemas dengan cara apapun ya, itu rusak nanti. Mungkin kalau sekarang menggunakan freezer membeku ya, tapi kita bicara tidak membeku. Seperti manusia begini sekarang kita tidak membeku, tidak dingin, hadapin hujan, hadapin panas, semuanya gitu. Kita lakukan itu, maka tidak rusak, tidak membusuk. Padahal daging itu kita tahu kalau di luar busuk, darah kena udara sedikit terkontaminasi sudah berbakteri, rusak semuanya. Tapi ini bagaimana bisa tubuh kita nggak rusak? Jadi betul-betul sangat sempurna, luar biasa. Fungsi-fungsinya semua masing-masing ada. Mata melihat, telinga mendengar, mulut mengucap, lidah mengecap, tangan memegang, kaki melangkah, ada semua fungsi-fungsinya. Dan Allah mengatakan lanjutan ayat, وَرَزَّقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, dan menyiapkan kebutuhan kalian dari hal-hal yang baik-baik. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, maksudnya sini baik-baik adalah yang dia bolehkan, yang dia halalkan. Nanti akan lebih jauh saya jelaskan masalah itu. Jadi Allah memberikan kita yang thayyibat. Misal, thayyibat itu hal-hal yang sifatnya baik buat kesehatan. Ayam dasarnya halal, tetapi kalau sudah bangkai atau rusak, itu sudah tidak thayyib. Udah gak bisa dikonsumsi. Jadi Allah menyuruh kita menurunkan syariat untuk makan yang halal, bagaimana cara menyembelih hewan, gitu kan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, darah tidak boleh dikonsumsi, semua itu masuk dalam istilah thayyibat, sesuatu yang baik gitu. Zalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kalian Allah, fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha berkah Allah Tuhan alam semesta. Ayat yang lain, surah Yunus, surah nomor 10 ayat 31 sampai 3, maaf bukan, ini surah Qaf. Surah Qaf, surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka itu manusia yang masih belum mau beriman kepada Allah, yang sudah beriman pun mestinya juga mengambil ibrah dan pelajaran daripada ayat ini? Tidakkah mereka melihat ke langit di atas kepala mereka, bagaimana kami dirikan, bagaimana kami hiasi dengan bintang-bintang yang sangat terang, matahari pagi hari terang seperti ini. Dan tidak ada furuj, tidak ada retak, tidak ada celah. Dalam surah Al-Mulk ayat 3 Allah mengatakan, Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah telah menciptakan langit ini 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thummarji'il basara karratini yang khalbi ilaikal basaru khasiyan wa huwa hasir. Cobalah, kata Allah, ditantang kita semua. Lihat, angkat pandangan mata kalian ke langit. Lihatlah baik-baik. Maka niscaya kalian akan menurunkan pandangan mata kalian dalam keadaan letih, sementara kalian tidak mendapatkan kekurangan dan kesalahannya. Juga, cobalah lihat sekali lagi, kata Allah. Maka niscaya akan terulang hal yang sama. Kalian akan turunkan pandangan mata kalian dalam kondisi capek dan letih, sementara kalian tidak mendapatkan kekurangannya. Wal arda madadnaha, dan bumi kami hamparkan. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan padanya gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami tumbuhkan di bumi itu pohon-pohon yang berpasang-pasangan. Tabsiratan, sebagai ilmu pengetahuan. Wa zikra, dan peringatan. Likulli abdin munib, untuk setiap hamba yang cerdas dan mau berfikir. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, dan kami jadikan dengan air hujan itu tumbuhlah kebun-kebun yang lebat dan biji-biji yang siap untuk menumbuhkan pohon-pohon. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan pohon-pohon kurma yang dipenuhi dengan mayang-mayang, yang mayang-mayang tersebut juga penuh dengan buah-buah kurma. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki untuk memenuhi kebutuhan hamba-hamba. Wa ahyaina bihi baldatan maita, dan dengan air hujan itu juga kami hidupkan negeri-negeri yang sudah mati. Kadzalikal khuruj, begitulah juga kami akan membangkitkan kalian. Ayat yang lain, surah Yunus, surah nomor 10 ayat 31 sampai 32. Jadi ini memang saya sengaja datangkan ayat cukup banyak agar, dan ini pun masih sebagian kecil dari ayat-ayat Allah ya, membuktikan memang rezeki itu dari Allah dan dialah pemberi rezeki. Dan ini nanti akan menopang bahasan kita tentang beberapa belas kiat untuk mempertahankan rezeki yang Allah berikan. Surah Yunus ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada orang-orang yang membangkang itu, hai Muhammad, tidak mau beriman kepada Allah, siapakah yang memberikan rezeki buat kalian, kebutuhan kalian semua tidak terkecuali dari langit dan bumi, Amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Atau siapakah yang telah menciptakan kali untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Saya sudah kasih contoh kemarin, yang hidup dari yang mati seperti telur keluar menjadi ayam, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup seperti kulit yang rusak sehingga akhirnya keluar terlepas dari tubuh manusia yang masih hidup. Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mengurus semua ini? Terbitnya matahari, terbenamnya, hujan turun, ada musimnya, ada musim panas, musim dingin, kemudian populasi manusia berkembang biak, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, siapa yang mengatur semua sistem yang ada ini? Fasayakununallah. Akhirnya nanti mereka juga akan mengatakan Allah. Kalau mereka tidak tahu namanya Allah, mereka akan mengatakan ada Tuhan. Fama, beliau dikatakan, Fakul afala tattaqun. Kalau begitu, tidakkah kalian coba patuh kepada Tuhan kalian itu? Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Tuhan kalian yang benar, Allah. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Dan siapapun yang menerima ini, maka dia dapat kebenaran. Dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Fa'anna tusrafun. Bagaimana bisa kalian teralihkan dari keyakinan seperti itu? Kemudian ada ayat yang lain. Surah ini yang terakhir, ayatnya yang saya gunakan dalam dalil pembukaan bahasan, surah Fatir, surah nomor 35 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, fatiris samawat. Fatir itu yang mengawasi, mengontrol seluruh langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati matna wa thulatha wa ruba'. Yang telah menjadikan malaikat itu, diciptakan malaikat dengan ada yang memiliki dua sayap, tiga sayap, dan empat sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dia menambah ciptaannya sesuai yang dia inginkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apapun yang telah Allah bukakan, berikan untuk manusia sebagai kebutuhan mereka, tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan apa yang dia tahan, maka tidak akan pernah bisa ada yang mengeluarkan atau memberikan setelah dia tahan. Wa huwal azizul hakim. Dan dia zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang terlalu banyak pada kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan juga dari bumi? Ada yang bisa turunkan hujan dari langit? Ada yang bisa tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi? Yang membuat populasi hewan-hewan dan manusia terus berkembang biak? Adakah selain Allah? La ilaha illa hu. Katakan tidak ada Tuhan selain dia. Fa'anna tu'fakun. Bagaimana bisa kalian tidak faham masalah ini? Inilah beberapa ayat, saudaraku, yang berhubungan dengan bukti nyata kalau Allah itu Razzaq, dia pencipta, dan dialah satu-satunya yang telah menyiapkan segala kebutuhan dan tidak ada habisnya. Saya akan masuk ke kiat-kiat untuk mempertahankan rezeki atau menambahnya, apa yang telah Allah siapkan. Namun, sebelumnya ada yang saya ingin jelaskan dulu. Rezeki itu, saudaraku, ini contoh dari saya supaya mudah dipahamin. Seperti sebuah pohon. Pohon ini buahnya ada yang berjatuhan, ada yang bergelantungan. Ya. Semua orang, semua manusia, kita bicara lingkup manusia saja dulu supaya tidak, semua makhluk tentu bisa, tapi saya bicara lingkup manusia. Semua manusia, kafir atau beriman, bisa mengambil buah yang bergeletakan, bisa juga mengambil buah yang bergelantungan. Fahamin poin ini dulu ya, ini dasarnya. Ini nanti akan berkembang kepada poin-poin untuk memperbanyak rezeki. Jadi dia rezeki seperti sebuah pohon, buahnya pohon ini lebat sekali. Ada yang berjatuhan, ada yang bergelantungan. Gitu ya. Yang berjatuhan dan bergelantungan ini bisa didapatkan oleh semua yang beriman dan kafir. Buah yang berjatuhan ini, saya istilahkan dalam tulisan saya dengan rezeki mutlak. dan gua yang bergelantungan namanya rezeki ikhtiar. Maksudnya begini, rezeki mutlak ini teman-teman sekalian yang berjatuhan di bawah pohon, semuanya bisa orang mengambilnya, siapa saja. Dia cuma tinggal mengambil, makan, selesai. Dan ini terjadi pada orang beriman dan orang kafir. Dan ini yang masuk dalam sabda Nabi SAW, kalau seandainya seseorang itu lari dari rezekinya, lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana mati datang kepadanya. Jadi maknanya tidak mungkin orang bisa lepas dari rezekinya sendiri, tapi yang mutlak tadi. Seperti contoh, cahaya yang kita tangkap dengan mata kita ini, mau tidak mau, datang sendiri, sehingga kita bisa melihat. Oksigen yang kita hirup, gak pernah butuh upaya khusus gitu. Ya. Hirup sudah selesai, keluar hasil pembakaran terus begitu. Satu menit itu berapa kali kita hirup keluar nih, gitu kan. Ada contoh yang lain, air ini, saya tidak pernah minta sama teman-teman panitia, disiapin. Mutlak, datang kepada saya. Kita lagi duduk di rumah, ada yang antarin makanan. Lagi jalan sama teman, ditraktir makan. Orang tua kita setengah mati banting tulang, meninggal beliau, maka kita dapat warisannya. Darah andil kita di situ. Gitu kan. Namanya mutlak. Dan ini juga masuk dalam sabda Nabi SAW yang sahih berbunyi, tidak ada satu jiwa pun yang meninggal dunia, kecuali dia akan mendapatkan semua rezekinya. Illa yustawfu lahu rizku, pasti akan datang semua rezekinya. Ini yang namanya mutlak. Rezeki yang kedua, yang ikhtiar di atas pohon. Untuk mendapatkan buah yang di atas pohon ini teman-teman sekalian, kita butuh tangga, fasilitas untuk naik ke atas. Tangga ini ilmu pengetahuan, ilmu. Dan ini masuk dalam sabda Nabi SAW, siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin keduanya, dia harus punya ilmu. Jadi kalau misal kita naik ke atas nih, kita bicara luang lingkup orang berusaha misalnya. Kalau ada orang buka usaha, misal dia buka restoran, dia buka toko, dia buka apa saja, maka dia sebenarnya sedang menyiapkan tangga. Dia coba pelajari ilmunya, dia pakai tangga naik ke atas, maka dia bisa petik buah sebanyak mungkin. Setelah dia buka toko, dia buka restoran, dia bisa buka 1000 cabang kalau dia mau. Yang penting dia punya ilmunya. Rezeki yang jatuh di bawah dan rezeki yang bergelantungan di atas, itu semua orang mukmin dan orang kafir bisa mendapatkannya. Jadi jangan heran kalau ada orang kafir pakai mobil mewah, punya rumah bagus, karena dia punya ilmunya. Dia punya ilmunya. Cuman bedanya antara rezeki orang beriman sama orang kafir di berkahnya. Karena orang beriman hanya disuruh memungut rezeki yang berjatuhan dengan yang bergelantungan tadi, itu yang bagus saja, yang berkualitas saja. Itulah dengan istilah halal. Yang haram, sedikit saja buahnya rusak, ada buahnya, ada sedikit warnanya berubah, ada ulatnya, jangan diambil. Haram, udah. Syubhat, samar-samar, bagus atau rusaknya, buang, gak usah dipakai, kata Allah. Kamu cuma ambil yang bagus saja. Itu namanya halal. Gitu ya. Sama pada saat naik ke atas, juga sama. Ilmunya harus ilmu yang benar, bukan ilmu sihir misalnya. Seperti orang banyak usaha dengan pakai pelaris-pelaris, gitu kan. Ini namanya ilmunya salah, tanggahnya. Dia bisa petik buah, tapi petik buahnya salah nih, gak mungkin. Dan orang kafir itu kalau di atas pohon tadi buah, diambil semua, mau rusak, mau bagus, mau rusak, semua diambil. Orang beriman tidak, disortir sama dia. Termasuk misalnya makanan datang. Ada orang dari penghasilan haram, lalu menghadiahkan buat kita makanan. Misal dari hasil lacur, atau dari hasil riba, atau dari hasil korupsi, lalu dihidangkan makan buat kita. Kita tahu, tentu kita tidak akan makan. Sudah datang dia di hadapan kita, sudah berjatuhan. Tinggal kita makan atau tidak. Tapi karena kita tahu beriman kepada Allah, ini gak boleh, ini uang haram, udah saya gak makan. Maka kita tolak. Gitu kan. Ini kerangka fikirnya ini. Ini poinnya nanti supaya akar-akar pohonnya akan jelas ke depannya. Jadi rezeki seperti itu memahaminya. Baik. Saya menyusun kurang lebih kurang lebih ya, ini ijtihad dari saya, ada sekitar 15 atau 16 poin kiat untuk menambah rezeki. Yang pertama, untuk menambah rezeki itu saudaraku, adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Coba sering mengucapkan kalimat ini. Para ulama salaf kita, dari sahabat, dari tabi'in, mereka itu setiap melangkah selalu lisannya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu. Selalu. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah, sudah cukup untuk Allah berikan kepada kita balasan. Nikmat itu bertahan. Kenapa kita habis makan dituntun doa bilang alhamdulillah, bangun tidur bilang alhamdulillah, habis pulang dari keluar rumah masuk ke dalam rumah alhamdulillah. Banyak doa yang kita disuruh baca alhamdulillah. Karena kalimat ini nanti akan mendatangkan rezeki yang sama atau akan melebihkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, surah Al-Ankabut, dalilnya surah nomor 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka. Wa takhluquna ifka, ifka. Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah adalah awsana, berhala-berhala. Pohonkah, patungkah, manusiakah, itu berhala-berhala semuanya. Wa takhluquna ifka, dan kalian karang-karang itu. Misal ada orang nyembah berhala. Mereka sebenarnya membuat sendiri patung itu, lalu mereka mengarang-arang mengatakan ini Tuhan, ini bisa memberikan ini bisa memberikan itu. Pohon, jimat, semuanya itu dikarang-karang, kata Allah. Kalian karang-karang, tidak ada sama sekali bisa memberikan apa-apa seperti kalian sangka. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, semua yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak pernah mereka mampu untuk menyiapkan rezeki kalian. Fabtaghu indallahi rizq, maka hanya carilah dari Allah rezeki itu. Wa'buduhu, lalu sembah, patuhi dia. Yang dia perintahkan wajib atau sunnah kerjakan, yang dia larang haram dan makruh tinggalkan. Washkurulah, ini saksi bahasan kita. Lalu syukuri nikmat-nikmat itu. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kepadanya kalian akan dikembalikan. Dalam surah Saba, surah nomor 32-34 ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga masalah syukur ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal. Kulu washkuru min rizqi rabbikum washkuru la baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Sesungguhnya di negeri Saba, Saba ini istilah negeri Yaman ya. Dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dinamakan Saba. Terkenal sekali mereka punya ya kehidupan yang sangat makmur, namanya negeri Saba. Allah sebutkan khusus surah Saba namanya. Sesungguhnya di penduduk Saba itu, negeri Yaman, ada di tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dua kebun yang sangat lebat di sisi timur dan baratnya. Jadi dulu negeri Yaman pada saat itu, kata ulama tafsir menyebutkan beberapa riwayat, bahwasanya di sisi baratnya penuh dengan buah-buahan, segala macam buah-buahan. Di sisi timurnya penuh dengan semua sayur-sayuran. Sehingga mereka menjadi pemasok sayur dan buah terbesar di dunia pada saat itu. Semua orang mengambil dari mereka, terkenal. Dan itu disebabkan karena mereka dengan izin Allah mendapatkan ilmu, ya, bisa membuat bendungan. Sehingga walaupun musim panas mereka tetap subur, karena ada bendungan, air bisa dipakai. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka, "Kulu min rizqi rabbikum." Makan, nikmatin itu sekarang, silahkan. Lalu Allah bilang, "Washkurulah." Dan syukuri, itu saja disuruh perintahkan. Makan yang dibolehkan, nikmatin yang diciptakan oleh Allah itu, aku dia sebagai pencipta, dan syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baldatun thayyibah, kalau kalian bersyukur, negeri kalian akan pasti jadi negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, dan kalian akan temukan Tuhan kalian maha pengampun. Maha pengampun. Yang kedua saudaraku, kiat untuk menambah rezeki, infak dan sedekah. Selain bersyukur, infak dan sedekah. Dan saya sudah tadi ajarkan di awal pertemuan, usahakan dalam segala hal kita selalu mengatakan alhamdulillah. Lapar alhamdulillah, haus alhamdulillah. Semua kita syukurin. Capek pulang rumah alhamdulillah. Jadi kita ikutin dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, infak. Mengeluarkan sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagian kita nikmatin, sebagian kita keluarkan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah berfirman, Ya bena Adam, anfik, anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, baru aku akan berinfak kepadamu. Ada satu kaidah kapitalis di sini yang harus kita tepis. Orang-orang kapitalis, yang berfaham kapitalis, ekonomi kapitalisnya, mereka mengatakan, menabunglah kau akan kaya. Menabung pangkal kaya. Ini dalam Islam gak bisa diterima nih. Bukan menabung pangkal kaya. Karena dalam Islam, bersedekah pangkal kaya. Keluarin dulu, di jalan Allah, Allah kasih. Kalau ditahan, mana tidak datang rezekinya Allah. Karena tadi hadis Qudsi jelas, hai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, baru aku balas, baru aku kasih. Jadi makin rajin bersedekah, maka makin banyak rezekinya. Saya kasih contoh di kalangan sahabat misalnya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah disebutkan dalam sebuah riwayat tentang keadaan beliau. Beliau ini gemar sekali bersedekah. Sampai setiap hari itu selalu membebaskan 36 orang budak, beli dan dibebasin. Dan kata kunci kenapa beliau berhasil, padahal datang dari Mekah cuma baju lembar di badan, satu lembar di badan, dan tidak punya apa-apa sedikit pun. Karena beliau begitu dapat, beliau bersedekah. Di antaranya pernah disebutkan dalam sebuah kisah, beliau pernah dagang, beliau punya kios cangkul, karena masyarakat Madinah waktu itu mayoritasnya petani, gitu kan, perkebunan, kebun kurma, maka beliau jual cangkul. Datang keuntungan satu peti emas. Jadi Abdurrahman bin Auf ini pernah, dialah disebutkan dalam kisah para sahabat, orang yang pertama punya ide untuk membuat pasar, gitu kan. Jadi dulu di Madinah itu pasar berserakan. Abdurrahman bin Auf melihat ada tanah tidak efektif di Madinah, luas, lalu beliau pamit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat pasar di situ. Beliau mulai membuat tenda-tenda yang banyak, kemudian beliau persilahkan semua pedagang boleh masuk situ tanpa bayar, gratis. Silakan, datang saja di sini, pakai. Niatnya untuk mendapatkan pahala. Subhanallah. Berjalan waktu, orang-orang mulai berkumpul di pasar jadi banyak, dan pedagang-pedagang merasa mereka dapat rezeki dari situ. Mereka bertambah duitnya, penghasilannya. Maka mereka akhirnya menyerahkan hadiah kepada Abdurrahman. Karena mereka merasa berterima kasih, diberikanlah hadiah. Satu hari pernah Abdurrahman kedatangan uang, satu peti emas. Satu peti emas banyak sekali. Abdurrahman gak bisa tidur. Istrinya tanya, kenapa wahai Abdurrahman? Dia bilang, saya gak bisa tidur nih. Ini saya melihat banyak begini duit di rumah ini, gelisah. Harusnya saya tidak boleh tidur sampai saya selesaikan nih, sedekahkan. Kata istrinya apa? Sedekahkan. Ini ibu-ibu dan akhwat kita perhatikan. Suaminya mau sedekah, dia bilang silahkan. Bukan dia bilang sebentar, jatah saya mana itu. Sedekahkan. Disedekahkan sama Abdurrahman, sama istrinya sibuk malam itu bungkus-bungkus sedekahin malam itu. Habis satu peti emas. Satu peti emas ini. Kita kalau dapat uang 10 juta saja, antri di bank biar 2 jam, yang penting bisa ditabung, gitu kan. Bukan yang paling pertama bagaimana keluarkan di jalan Allah. Padahal rahasianya adalah keluarkan jalan Allah, datang lebih banyak. Ini bukti nyata Abdurrahman ya, radhiyallahu anhu. Beliau keluarin habis. Subhanallah, dia katakan dalam riwayat ini, besok datang 2 peti emas. Padahal dagangannya sama. Enggak masuk di akal manusia. Tapi laku. Dijual apa, disedekahkan lagi oleh Abdurrahman 2 peti emas. Hari ketiga 3 peti emas. Makin dikeluarkan jalan Allah, makin banyak datang. Sampai akhirnya Abdurrahman waktu meninggal radhiyallahu anhu, emas menumpuk di gudangnya. Itu karena sudah setiap hari datang terus, dikeluarin datang lagi, lebih banyak dari yang sebelumnya. Sampai waktu mau dibagi warisan kepada istri-istrinya, itu emasnya sudah melengket satu sama yang lain, dan pada saat mau dibagi itu pakai kampak, dihancurin pakai kampak, dipotong-potong pakai kampak. Sampai yang pecahin itu tangannya memar, dalam hadis dikatakan, dalam riwayat dikatakan. Dan nanti bisa kembali kepada kisah Abdurrahman bin Auf, sudah ada di YouTube, yang pernah saya bahas sekitar 5 jam Tabligh Akbar waktu itu di Jakarta, membahas tentang pribadi orang seperti ini. Kita lihat dia pernah datangkan sekian banyak unta hampir setiap hari dari pasar, gemar sekali bersedekah. Jadi beliau ambil beli barang kayak kita sekarang mungkin sembako ya, tiap hari beli di pasar, kemudian berunta-unta banyak puluhan unta diantriin di jalan Madinah, lalu pegawainya Abdurrahman teriak, wahai penduduk Madinah, ambillah semau kalian, bebas ambil semua kebutuhannya tiap hari, gitu kan? Jadi masyarakat hidup dari hartanya Abdurrahman, makin melimpah rezeki. Makanya saya bilang ini harus hati-hati nih, diperhatikan. Dan bersedekah ini makin banyak dikeluarkan, makin banyak datang. Itu kaidah penting, harus diyakini masalah itu. Dan makin baik kita berikan, maka makin baik juga yang datang. Sesuai dengan kadar itu ya. Urwah ibn Zubair rahimahullah, anaknya Zubair bin Awam, terkenal ulama'nya Madinah, ulama'nya tabi'in. Beliau mengatakan kalimat hikmah yang luar biasa. Beliau bilang, janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah sesuatu yang kalian malu memberikan kepada pemimpin satu kaum. Maksudnya begini. Coba kalau seandainya teman-teman di sini ada yang diundang oleh gubernur. Pak gubernur undang, datang ya Pak, Bu, datang besok di kantor saya jam 10 pagi. Diundang khusus gitu. Saya yakin kita pasti akan siap-siap untuk menerima undangan khusus nih, makan siang. Terus gubernur jadi pesan, tolong ya beliin saya buah. Beliin saya buah. Baik, saya mau tanya, tapi jujur ya, bisa gak? Kira-kira kalau gubernur pesan buah, beli di mana buahnya? Di pinggiran jalan kah? Di pasar kaki lima atau di tempat khusus buah-buahan? Baik, pada saat beli di tempat khusus buah-buah itu, kita beli sembarangan buah atau buah yang paling bagus? Sudah itu, sudah beli buah yang paling bagus, ditaruh di kresek? Hah? Di mana? Keranjang, pakai plastik, karena gubernur yang minta nih. Coba kita balik, kalau ibu antum yang minta beli buah, nak beli buah nak, beli di mana? Pasar. Pakai kresek atau pakai keranjang? Subhanallah. Padahal ini orang tua, ini pintu surga nih. Kadang-kadang kalau buahnya ada busuk sedikit, ini maaf, gak apa-apa lah, masukin aja. Karena orang tuanya yang mau ambil. Dia tidak paham nih, belum paham. Satu lagi, jujur ya. Kalau celengan masjid lagi lewat di depan antum, ada 1000 baru, 1000 tua, yang mana dimasukin? Hah? Kenapa 1000 tua? Kenapa bukan 1000 baru? 1000 baru dipakai beli air mineral di luar. Karena belum paham. Kalau ini sedekah, ini menandakan rezeki saya nih sebenarnya. Kasihan tua, ada orang sampai memalukan sebenarnya ya. Kalau menurut saya dalam tanda kutip ya, dalam agama, celengan masjid lewat ada 100 ribu, ada 10 ribu, ada celengan masjid lewat, dia cari korek kantongnya, cari koin yang paling kecil. Sampai bunyi itu koin, ting gitu. Sudah begitu rewel sama Allah. 1000 rupiah yang tua tadi minta kesehatan, keturunan, keselamatan, masuk surga, masuk neraka. Ini bagaimana? Rewel minta macam-macam sama sang pencipta loh ini. Tapi pelitnya luar biasa. Loyal, keluarin dulu. Pasti janji Allah. Gimana? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pungkiri janjinya. Berikan kepada orang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahkan menjadikan, teman-teman sekalian, sedekah itu adalah jalan keluar supaya bisa berlipat ya. Keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Beliau mengatakan, kalau saya merasa ada sesuatu yang saya minta sama Allah belum diberikan, maka saya pun mencari fakir miskin dan sengaja saya berikan kepada dia sedekah dengan niat menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu tudfi'u ghadabur rahman." Sedekah bisa meredam murkahnya Allah. Bagaimana kita tidak tunggangin itu, teman-teman sekalian? Kita kadang-kadang subhanallah menunggangi sedekah juga pada saat memang datang waktunya saja. Padahal sedekah yang paling afdal kita yang mengeluarkannya, mencarinya. Jadi misal gini, Kalau misalnya dalam sehari tidak ada antum temuin fakir miskin, apakah antum akan bersedekah hari itu? Pertanyaannya itu butuh dijawab masing-masing dalam diri. Kita enggak sedekah. Nanti kalau kebetulan ada fakir miskin lewat, oh iya kesian ya, itu pun dikasih uang pas-pasan gitu. Di Jakarta bisa saya singgung jemaah saya. Di lampu merah lagi antri ada orang minta nih. Kesian gitu, minta-minta orang sudah tua gitu. Dia buka jendela mobilnya sedikit gitu. Terus tangannya keluar pakai koin gitu. Subhanallah. Kenapa kalau dibuka jendelanya itu kenapa? Kenapa kalau salaman sama si fakir itu kenapa? Sabda Nabi SAW hadis sahih berbunyi, kata Nabi SAW, innama turzakuna li fuqaraikum. Kalian dapat rezeki sebenarnya justru karena orang-orang miskin kalian tuh. Buka jendela, kasih sesuatu. Kadang-kadang subhanallah kalau kita kasih 20 ribu, 50 ribu sudah kayak mau menangis tuh. Kayak apa dikasih gitu, kaget ada orang yang kasih begitu. Coba kasih hal-hal yang luar biasa, Allah akan kasih yang luar biasa. Itu memang harus diyakinin nih. Harus diyakinin. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, urutan 2 ayat 254. Hati-hati teman-teman sekalian. Bukan tidak boleh nabung ya. Tetapi sedekah, kata kunci banyaknya rezeki. Dan jangan sampai antum nyesal nanti. Al-Baqarah ini menjelaskan penyesalan orang yang tidak sempat sedekah sementara dia sudah meninggal. Kalau antum punya tabungan 1 miliar, dibiarin di tabungan terus gitu kan. Ini buat masa depan, ini buat masa depan. Padahal gaji ada, pendapatan ada, enggak disedekahin. Masjid lagi butuh bantuan tidak dibantu, rumah anak yatim tidak dibangun. Amin, akhirnya orang lain dahului dia gitu. Sudah dapat kesempatan. Kalau antum punya 1 miliar di rekening dan tidak disedekahkan teman-teman dan antum meninggal, pastikan nyesel. Ya Allah, coba saya habisin semua ya di jalan Allah. Nyesel pada saat itu. Sudah enggak tapi terlambat sudah enggak bisa, gitu. Kata Nabi SAW, hartamu sebenarnya adalah harta yang kau sedekahkan di jalan Allah. Dan hartamu yang tidak sebenarnya, yang kau tidak akan bawa maksudnya, yang tidak akan bermanfaat kecuali sedikit buat kamu, yang kau habiskan untuk makan dan minum saja. Dan pakaianmu, itu dalam hadis begitu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah 254, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, anfiku, keluarkan, gitu kan. Mimma razaqnakum, apa yang kami berikan rezeki untuk kalian. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Sebelum datang hari di mana tidak ada transaksi lagi, tidak ada kasih sayang dan tidak ada persahabatan, tidak ada pertolongan hari kiamat. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ada seorang salaful ummah pernah ditanya, dia setiap hari kerja, habis kerja dikeluarin untuk kebutuhannya, lalu kemudian dia keluarkan langsung di jalan Allah. Sedekah terus, sedekah terus. Teman-temannya sempat bilang, kau enggak merasa sayang dengan penghasilanmu? Yang penting kebutuhan rumahnya sudah ada, yang lainnya disedekahkan, gitu kan? Kenapa kau enggak nabung gitu? Kau enggak sayang dengan uangmu ini, dengan hartamu? Maka dia bilang, justru saya sayang dengan harta saya. Karena dengan cara seperti ini harta saya akan ikut sama saya sampai di akhirat. Sedekah ini sebenarnya saya sudah sedang nabung tapi untuk akhirat. Saya akan bawa pesan. Kalau saya tidak sedekah berarti saya tidak sayang dengan harta saya. Jadi harus difahamin, sedekah itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Kita lihat misalnya ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 31 sampai 34. Lihat ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan kita. Dan hati-hati, jangan kita ini manusia, jangan menjadi seperti hewan. Maaf, saya bahasakan. Karena hewan itu disebutkan dalam Al-Quran, biar didengarin apapun dia tidak bisa. Ayat-ayat Al-Quran tidak bermanfaat buat dia. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulli ibadiyalladzina amanu. Katakan, hai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang mengaku beriman. Yukimus salat. Suruh mereka jaga salat-salat yang telah aku perintahkan, wajib dan sunnah. Wa yunfiqu, dihubungkan dengan salat, dan mereka mengeluarkan mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami jadikan sebagai rezeki buat mereka, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Artinya kalau memang ada orang fakir miskin lewat depan kita, minta kasih. Ada yayasan, ada kegiatan sosial yang lagi berkembang seperti tempat antum ini, mungkin butuh sesuatu, antum berlumba-lumba melakukannya, itu luar biasa ya. Gitu kan? Harus terang-terangan, tinggal kontrol supaya tidak riya. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khilal. Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi lagi. Hari kiamat sudah enggak bisa lagi transaksi. Biar kita mau keluarin miliaran rupiah, tidak diterima lagi rupiah. Udah enggak laku di akhirat. Dan tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada persahabatan. Lalu Allah perkenalkan dirinya. Untuk siapa yang menyuruh kita berinfak tuh? Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Yang menyuruh kalian berinfak harta kalian itu adalah Allah yang telah menciptakan semua langit dan bumi. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu dengan air hujan itu dia mengeluarkan buat kalian buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amri. Dan yang menyuruh kalian bersedekah itu adalah yang telah menundukkan lautan buat kalian sehingga kapal-kapal kalian bisa meraung di atasnya. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan telah menundukkan buat kalian sungai-sungai sehingga bisa juga bisa dilewatin atasnya, bisa diambil airnya, bisa diamakan ikannya dan seterusnya. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, dan dia yang menyuruh kalian bersedekah itu yang telah membuat matahari dan bulan selalu rutin bersilih ganti, daibain rutin. Matahari terbit pagi, terbenam malam, bulan kelihatan terus. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan dialah yang telah menundukkan buat kalian malam dan siang. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan setiap apa yang kalian minta dia berikan kepada kalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu zalum, zalim terhadap dirinya. Tidak ada dia punya gitu. Lahir di muka bumi ini kosong, tidak punya apa-apa. Lalu kemudian Allah buat sistem ini orang tuanya dikasih-kasih sayang dalam hatinya, lalu memberinya dia makan, menyuapin makan, mengajar jalan, memberikan, memenuhi semua kebutuhannya. Lalu kemudian subhanallah dia kufur terhadap nikmat Allah. Makin sering memberi, maka makin datang. Saya ingin berbagi, ada ipar saya di Ternate. Saya beberapa tahun lalu pernah ceramah di sana. Subhanallah, pulang ceramah sekitar jam 23:30 malam, duduk ngobrol sama dia. Ngobrol-ngobrol. Pada saat lagi ngobrol, tiba-tiba rumahnya dia kebetulan atapnya itu seng, gitu kan. Ada suara kayak batu besar jatuh, pang gitu, ribut sekali. Saya sempat kaget, terus dia tersenyum gitu. Dia tenang, mungkin dia sudah tahu rumahnya. Terus dia bilang, itu mangga saya jatuh. Di belakang rumahnya ada pohon mangga, buahnya jatuh. Udah mateng. Orang Ternate bilang, dia bilang ini buahnya dikatakan mangga madu. Saya gak tahu di sini bilang apa gitu. Jadi kalau di Jakarta bilang mangga mana lagi ya. Jadi kalau dipotong ada titik-titik madu, kayak madu manis gitu. Dia bilang, antum mau? Baik, silakan, kita ambil lah. Ambil, diambil itu kemudian dipotong. Sambil makan mangga itu dia cerita sama saya. Dia bilang, ini alhamdulillah pohon mangga saya sepanjang tahun berbuah. Sepanjang tahun berbuah. Gak pernah berhenti buahnya. Saya bilang, Masya Allah, dikasih pupuk apa? Secara manusiawi saya tanya gitu. Dia bilang, enggak, saya biarin aja begitu. Cuman, dia bilang, saya tidak pernah melarang orang ambil. Baiklah, saya penasaran nih besoknya. Habis sholat subuh, mulai terang terbit matahari, habis ceramah, saya ke rumahnya, lalu saya pamit ke belakang. Saya ingin lihat. Pohon mangganya itu, teman-teman sekalian, cuma 3 meter mungkin. Seperti atap inilah tingginya. Tidak terlalu tinggi. Sampai di atap yang ada lampu nih tentunya. 3 meteran dan buahnya itu rindang banyak sekali. Sampai buahnya itu sampai mendekat dengan menjungkrai gitu sampai ke papin blok yang dia buat di belakang. Dan memang ternyata pohon mangga ini pas dekat tembok, jadi setengah pohon itu ada masuk ke dalam rumah, setengahnya lagi di jalan gitu. Terus saya tanya dia, yang antum bilang semalam itu tidak larang orang ambil, bagaimana maksudnya? Dia bilang itu yang di luar tuh, tidak pernah saya ambil buahnya. Semua tangkainya yang keluar tuh, orang lain mau ambil, orang lewat, apa segala, bahkan kadang-kadang ada pedagang yang ambil, dijual sama dia. Anak-anak sekolah lewat, ambil, pokoknya semua, saya tidak pernah larang. Yang di dalam saya pakai buat saya. Saya bilang, subhanallah, itu rahasianya. Kenapa buah ini selalu berbuah? Coba nih teman-teman yang punya pohon mangga biasanya. Begitu berbuah diapain? Bungkus. Bukan dikasih orang, bungkus. Dan diwanti-wanti, jangan ada yang makan ya. Bahkan kadang-kadang kalau suami istrinya, jangan kau makan mangga saya ya. Istrinya dilarang. Kalau istrinya gitu, suaminya, jangan makan ya nanti, tunggu saya gitu. Bagaimana mau buahnya banyak tuh? Buahnya paling 3-4 dibungkus gitu. Akhirnya kadang-kadang dibuka, dimakan oleh ulat, dimakan oleh hewan-hewan. Jadi ini kena ketidakpahaman. Baik, dalam masalah infaknya teman-teman sekalian, ulama coba merincikan ada metode-metode yang mereka ambil dari beberapa riwayat, diantaranya riwayat Bukhari. Ada Nabi SAW menceritakan tentang dua orang dari Bani Israel. Dua orang dari Bani Israel ini punya kebun bersebelahan. Yang satu melihat awan lewat di atas kebunnya. Kata Nabi SAW, ada awan hitam lewat di atas kebunnya. Dan dia mendengar suara dari awan itu mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Kebunnya temannya, di sebelah. Disebutkan namanya. Lalu dia penasaran. Ternyata awan itu betul jalan, hujan benar di sebelah. Tapi yang lain tidak kena hujan, subhanallah. Cuma kebun itu saja. Dia datang ke bawahnya, dia tanya, apa yang kamu lakukan dengan kebun kamu ini? Kok saya dengar ada awan, ada suara mengatakan, turunkan hujan di kebun fulan, namamu disebutkan. Kok sampai kebun saya di sebelah gak turun hujan? Yang lain gak kena hujan. Maka temannya menyampaikan rahasia ini, mengatakan, hasil kebun ini, bukan modalnya, hasil kebun ini saya bagi 3. Sepertiganya saya kembalikan untuk kebutuhan rumah tangga saya. Sepertiganya saya sedekahkan di jalan Allah. Sepertiganya saya tambahkan ke modal saya. Maka karena itu Allah subhanahu wa ta'ala datangkan selalu saja ada hujan walaupun di musim kemarau. Jadi kalau antum punya hasil, pernah berpikir ini ya, kalau mau berpikir, kalau kita punya gaji misalnya, punya 2 juta rupiah, anggaplah punya 2 juta rupiah per bulan, sepertiga coba dikeluarkan untuk kebutuhan, untuk sedekah di jalan Allah. Udah, saya pokoknya setiap bulan saya mau keluarin 500 ribu deh, ini jalan Allah, sedekah di mana saja. Mungkin memberi beras rumah anak yatim, mungkin memberi makan santri kayak di pesantren antum di sini atau tempat sini, dai-dai yang insya Allah nanti akan berdakwah di sana sini. Kemudian atau apalah ya, antum siapkan tiap bulan bayar listriknya masjid kah, banyak sekali, menyiapkan Al-Qur'an lah atau apa saja. Sepertiga dikeluarkan maka sangat luar biasa. Kata ulama, ada yang lebih hebat lagi. Kalau dia mengeluarkan seperti apa yang sedang ada pada dia. Seperti misal, kalau antum lagi makan di satu restoran, kemudian makanannya enak sekali, kita cocok. Anggaplah nilainya kita makan sendiri 50 ribu rupiah. Coba kalau mau segera Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan balasannya, beli makanan yang sama, porsi yang sama, berikan kepada orang lain. Sama persis, lauknya sama, semua sama nilainya, lalu berikan kepada orang lain. Coba sedekah dengan cara seperti itu. Maka ini akan luar biasa, akan sangat cepat datang dan kelihatan depan mata kita bagaimana balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah, bagaimana kita bersedekah dengan memaksimalkan keadaan. Baik, yang ketiga, menikmati yang halal. Tadi kan sudah syukur, kemudian sudah infak. Yang ketiga, halal dan thayyib. Menikmati yang Allah halalkan, dan thayyib yang berkualitas, dan menjauhi yang haram. Teman-teman sekalian, saya ingin memperbaiki ada satu poin di sini yang saya lihat juga merambat di tengah-tengah kaum mukminin, ya, orang-orang muslim, karena ketidakfahaman. Pada saat mereka sudah mulai faham agama, sudah mulai ikut pengajian, kita temukan penampilannya malah jadi buruk nih. Bajunya kotor, penampilannya jadi kotor, kendaraannya kotor, kita ke rumahnya, rumahnya berantakan. Kenapa ini saudaraku? Apa kira-kira alasannya? Apakah anda menganggap Islam menyuruh itu? Ini harus diperbaiki ya. Karena Allah Azza wa Jal menyuruh kita untuk menikmati apa yang Allah berikan. Selain sedekah tadi, kita juga disuruh nikmatin. Kita juga menikmatin itu. Ada pernah orang datang ke majelis ilmunya Abu Hanifah rahimahullah. Orang ini rambutnya berantakan, pakaiannya kelihatan kotor, gitu kan? Kelihatannya kayak orang susah gitu. Selesai taklim, orang itu masih ada, muridnya Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, kesinilah kamu. Coba kamu ke mihrab, tempat Ibu Hanifah di masjid itu, kebetulan dulu jadi imam. Ada sejadah saya, angkat sejadah saya, ambil apa yang ada di bawahnya. Orang itu pun pergi, diambil, diangkat sejadah, didapat ada 500 dirham. Ini banyak sekali nih, puluhan juta rupiah. Abu Hanifah ini kebetulan seorang ulama dan juga kaya raya, karena beliau pedagang sutra terbesar waktu itu di Irak. Maka yang terjadi adalah Abu Hanifah rahimahullah mengatakan waktu dibawa uang itu ke dia, ini silakan imam. Orang ini kira disuruh cuma ambilin aja. Kata Abu Hanifah, ambillah dan pakai perbaikin hidupmu. Silakan. Abu Hanifah mau bersedekah, ambil, perbaikin hidupmu. Maka dia bilang, wahai imam, saya orang kaya. Maksudnya dia, saya orang mampu, gak perlu saya sedekah begini. Abu Hanifah kaget, kamu orang kaya? Dia bilang, iya. Lalu mana kamu dari sabda Nabi SAW, riwayat Abu Daud hadis ini ya, hadis sahih, innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi 'ala 'abdi. Mana kamu dari sabda Nabi SAW, Allah itu suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah SWT menyuruh kita menikmati. Orang mukmin tidak boleh bajunya kotor, tidak boleh penampilannya kumuh. Tidak ada dalam Islam itu disuruh makan roti kering, itu enggak ada. Nabi SAW dalam hadis Bukhari suka makan paha kambing, suka makan sarit. Sarit itu kuah labu yang dimakan sama roti, ada potongan dagingnya. Makanan yang baik, gitu kan? Tidak pernah ada riwayat dikatakan Nabi SAW itu makan roti kering. Nabi SAW pernah lapar, iya. Pernah lapar, kehabisan makanan, iya. Tapi bukan berarti Nabi SAW itu menyusahin hidupnya, tidak. Bahkan ulama mengatakan, dibolehkan bahkan dianjurkan seorang muslim, kalau misal saya kasih contoh lapangan, kalau ada anggur harganya 150 ribu, 1 kilo. Kualitasnya sedang. Ada anggur harganya 100 ribu, kualitasnya bagus. Antum kalau beli yang 100 ribu gak dosa tuh, malah bagus. Menikmatin, asal ada kaidahnya dalam masalah menikmati halal dan thayyib ini dan menjauhi yang haram, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan, tidak juga terlalu perhitungan. Ada di tengah-tengah. Jadi kita boleh nikmatin, boleh seorang mukmin rumahnya bagus, kendaraannya bagus, silakan, tapi tidak mubazir. Jangan punya 10 mobil enggak dipakai, gitu kan? Baju boleh kita punya 5, 10 baju, silakan. Ada doa pakai baju baru. Tidak ada doa pakai baju lama. Loh iya memang. Berarti boleh kita pakai baju baru kan? Kata Nabi SAW di dalam hadis, ya. Kalau kalian menggunakan baju baru, bacalah, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan bahan-bahannya, dan jauhkan aku dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Yang melihat saudaranya dapat pakai baju baru, disunnahkan mengucapkan ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru. Wa ish hamidan, dan semoga kau hidup mulia. Wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau mati syahid. Doa untuk orang pakai baju baru, pakai, nikmatin, gitu kan? Tapi jangan punya 100 baju nggak dipakai. Kalau 100 itu berarti hari kerat 101 baru antum kembali ke baju pertama, gitu kan? Terlalu lama. Beli 5, 10 baru bersih. Kalau sebelum rusak, ya sudah kita merasa, oh sudah sering saya pakai, saya ingin sedekahin kepada orang lain, kasih ke orang lain, keluarin, gitu kan? Jadi seperti itu, kita disuruh nikmatin, teman-teman. Bukan salah kalau orang mengatakan. Jadi pemahaman kalimat zuhud ini perlu diperbaikin. Zuhud dalam Islam artinya, ya, mendahulukan akhirat dari dunia. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu pernah diutus oleh Umar bin Khattab sampai ke negeri Antakiyah, wilayah negeri Syam. Luas wilayah itu dan subur sekali, enak, pohon-pohonnya rindang, bagus gitu pemandangannya. Lalu Abu Ubaidah merasa nyaman sekali tempat itu, enak. Pasukannya juga merasa enak. Mulailah mereka berpikir untuk tinggal di wilayah-wilayah itu, lalu membentuk sebagai posko pasukan, lalu mereka mengirim pasukan dari situ. Tapi Abu Ubaidah mulai duduk, mulai merasa nyaman nih, enak makan, enak tidur. Khawatir dirinya jadi masalah nih. Dia kirim surat ke Umar bin Khattab, ya Amir Mukminin, bagaimana saran Anda nih? Saya sekarang mulai terpengaruh nih, merasa nyaman di sini. Kata Umar bin Khattab, nikmatilah apa yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi di sini bukan tidak boleh tidak menikmati. Kita disuruh zuhud, mendahulukan akhirat dari dunia, tapi kita bukan disuruh miskin ya. Jangan salah paham. Ini harus difahamin. Kita boleh menikmati. Kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang hamba adalah di badannya yang sehat, kendaraannya, tunggangannya yang baik, dan rumahnya yang luas. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad itu. Jadi jangan sampai salah paham. Makanya harus kita tunjukkan orang Islam itu yang paling bersih. Masjid antum harus bersih. Gak boleh kotor itu. Dan coba belajar untuk memperbaiki sesuatu dan menjadikannya kesempatan amal jariah. Jangan cuma tahu menghina. Misal gini, antum datang ke sebuah masjid. Masjid itu kita temukan karpetnya kotor, kamar mandinya bocor, kerannya, keramiknya sudah berlumut semua. Apa yang biasa antum lakukan? Coba jujur. Hah? Kira-kira mau sholat lagi enggak di situ? Umumnya kita kalau keluar bilang, masjidnya kotor ya, karpetnya kotor. Tahu enggak ini yang sedang kita hina siapa? Rumahnya siapa? Ini rumahnya Allah nih, pencipta langit dan bumi. Jangan lihat siapa yang bangun, manusia itu cuma perantara. Allah yang punya rumah. Kalau rumah antum didatangi, rumah antum berantakan, ada tamu datang, kotor rumahnya ya, berantakan, kita marah pasti. Lebih parah lagi, kadang-kadang kita larang orang lain sholat di situ. Tidak punya andil, lalu kemudian pas ketemu teman, mau kemana? Saya mau sholat di masjid itu. Ih, kotor tuh masjidnya, jangan datangin. Dia malah larang orang lain di situ. Mestinya teman-teman, antum harus punya andil di situ. Ini kesempatan, karpetnya kotor. Berapa lama sih angkat karpetnya, cuci? Atau ganti karpet baru? Kan itu. Masjidnya lagi panas, pasangin AC. Berapa tuh nilainya AC? Beli, koroyokin tuh. Selama itu orang enak ibadah, maka luar biasa gitu kan. Kamar mandinya berapa sih? Kamar mandi itu 5x5 meter, 10x10 meter, berapa harga keramik? 1 meter, 50 ribu. Berapa tukang? Biayain tuh. Keran. Di dekat rumah saya pernah ada masjid, kerannya bocor. Saya panggil marbotnya, Pak, maaf Pak. Ini kerannya kenapa? Oh, tadi pagi nih bocor. Berapa harga keran? 35 ribu. Ada 5 keran. Ini Pak uangnya, silakan. Lebihnya buat Bapak deh. Perbaikin. Saya datang sholat, serannya sudah bersih tuh, sudah rapi. Selesai. Berapa banyak pahala yang saya dapat setiap kali orang berwudu, teman-teman sekalian? Harus punya andil kan gitu. Jadi jangan sampai kita malah menjadi orang yang bertolak belakang, tidak meninggal itu menjadi amal jariah. Kembali ke bahasan kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikmatin. Boleh menikmatin. Jadi jangan ada kesannya orang mukmin itu susah hidupnya, enggak. Ya, kita mampu semampunya. Dan tadi sudah ada kata kunci sebelumnya, ini berdetan poinnya ya. Bersyukur, bersedekah, kemudian nikmatin yang halal itu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 87-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum, jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian. Silakan nikmatin makanan yang enak, yang penting halal, sumbernya juga halal, gitu kan? Pakaian, kendaraan, rumah, silakan, gitu kan? Wala ta'tadu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah enggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Wa kulu, dan makanlah, minumlah mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, yang telah Allah bolehkan buat kalian yang halal, yang dibolehkan, dan thayyiba. Thayyiba itu berkualitas. Cari yang berkualitas, silakan. Wattaqullah, bertakwalah sama Allah, patuhlah sama Allah, alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian padanya beriman. Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqulu, makanlah, nikmatilah, mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Apa yang telah Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal, dibolehkan dan thayyibah berkualitas. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukuri nikmat-nikmat itu kalau kalian beriman, kalau kalian betul-betul menyembah kepadanya. Dalam masalah halal dan haram ini teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan dulu ya. Sesuatu yang halal itu porsinya selalu lebih banyak berpahala, dan efek pada saat kita menikmatin pun akan besar dari Allah. Ditangkap dulu poin itu. Kemudian dari sisi yang lain, yang haram itu, yang halal tadi itemnya banyak, yang haram ini itemnya sedikit dan efek jirahnya besar. Begini maksudnya. Pada saat Allah haramkan babi misalnya, gak boleh makan babi, haram. Dan Allah sudah ciptakan ini loh babi, seperti ini bentuknya. Jangan dimakan, jangan disentuh, jangan ditransaksi. Dari sisi lain, pada saat Allah haramkan babi, Allah ganti dengan banyak sekali. Kambing, sapi, ayam, ya, rusa, kuda, kelinci, banyak. Semua yang di laut halal. Lalu kenapa harus babi? Opsinya banyak. Kalau orang, kalau misalnya Allah haramkan sesuatu dan Allah tidak kasih gantinya, itu lain. Ini gantinya banyak. Pada saat Allah haramkan khamr, nggak boleh minuman keras, memabukkan. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Pada saat Allah haramkan zina, enggak boleh zina, jangan. Zina itu kebutuhan dasar, biologis kebutuhan dasarnya orang gitu kan. Tapi ada istilah zina sama nikah. Dua-duanya untuk pelampiasan biologis. Zina adalah perbuatan pelampiasan biologis yang diharamkan dalam agama karena tidak melalui cara agama. Dan nikah adalah pelampiasan biologis dengan cara agama. Bedanya zina sama nikah, kalau bahasa saya teman-teman cuma 5 menit, kalimat akad saja. Kalau si laki-laki tadi melamar perempuan dan ayahnya setuju, walinya, lalu dia mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya fulana binti fulana dengan mas kawin ini misalnya, lalu kemudian si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya walaupun gugup sah. Nah ini kalau di Indonesia gugup disuruh ulang. Gak ada istilah ulang kalimat itu. Apalagi kalau orangnya cadel, apalagi kalau orangnya memang gugup, tapi saya sah. Kalau dia mengatakan saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mas, itu pelengkap. Karena ayahnya tadi sudah sebut kan, saya nikahkan kamu sama ayah saya fulana binti fulana. Dia bilang saya terima, sudah selesai sebenarnya. Baik, selesai akad nikah teman-teman sekalian. Kita bandingkan sekarang orang yang melakukan hal haram dengan yang halal. Kalau orang berzina dimulai dengan ketakutan-ketakutan, takut ketahuan, dan secara medis juga tidak sehat orang biologis kalau ketakutan, gitu kan? Diakhiri dengan penyesalan. Karena kalau pasangannya hamil, perempuannya hamil, dua-duanya malu, ya. Keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat, dan lebih parah, anaknya enggak jelas statusnya. Karena anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma. Enggak boleh. Walaupun dia yang memilik sperma, tapi kalau tidak melalui akad nikah, itu bukan ayahnya dalam Islam. Enggak boleh dinisbatkan kepada dia dan tidak ada hak waris di antara mereka. Hukum syar'inya begini. Kalau kita lihat menikah, yang tadi saya bilang cuma kalimat akad nikah, kita belum tidak bicara gedungnya dan segala. Kita bicara yang syar'inya pada saat itu. Walaupun dia cuma iklankan cuma makan seekor kambing, seperti Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Auli walau bisyat." Iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Lalu kemudian dia nikah. Setelah akad nikah, semua orang tahu mereka akan hubungan biologis. Tapi biologis ini berbeda nih. Dimulai dengan kegembiraan, ketenangan jiwa. Karena biar masuk kamar, orang tahu ini biologis tapi suami istri. Lalu pada saat istrinya hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, dan anak yang lahir jelas statusnya. Jelas ayahnya, jelas hak warisnya. Lalu kenapa harus pilih yang haram? Harusnya difahamin ya. Jadi Allah Azza wa Jal pada saat menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, Allah ganti dengan yang halal banyak sekali gantinya. Jadi enggak usah, itemnya sedikit tuh yang haram. Yang halal itemnya banyak. Dan sesuatu yang kita kerjakan, yang baik itu berpahala teman-teman sekalian. Sementara yang haram itu tidak ada, berdosa. Dan juga efek kebaikan kalau kita berbuat baik. Misal kita bersedekah 1 juta. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membalas kita dengan 1 juta. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kita dengan 100 juta. Dengan 100 juta. Gitu kan? Jazakallah khair. Dengan 100 juta. Karena kalau kita bersedekah 1 juta, Allah balas dengan banyak sekali itu. Nanti akan terbuka rezeki-rezeki yang banyak. Kalau kita mencuri 1 juta, kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita lakukan mencuri 1 juta, maka Allah juga tidak akan menghilangkan dari kita 1 juta, tapi Allah akan hilangkan dari kita 100 juta. Nanti masuk rumah sakit, akhirnya biayanya 100 juta juga. Orang kalau paham ini, dia tidak mau buat dosa tuh. Karena dosa itu itemnya sedikit, yang haram itu itemnya sedikit dan efek jerahnya besar. Mencuri 1 juta akan hilang dari 100 juta. Fahamin itu. Dan kita tidak mau berbuat haram. Sebalik kalau kita sedekah 1 juta, efeknya besar. Kita akan dapatkan pahala yang besar atau balasan yang besar. Banyak orang subhanallah dalam masalah menikmatin halal dan meninggalkan yang haram ini, sampai pada tingkat dia karena ketakutan-ketakutan sendiri sampai akhirnya ada yang membunuh anaknya karena takut, atau tidak mau istrinya hamil karena takut nanti bagaimana bisa makan anak-anaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan masalah itu, surah Al-An'am ayat 151, surah nomor 6 ayat 151 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyahum. Jangan kalian pernah bunuh anak kalian karena takut miskin, karena takut nanti tidak bisa memberikan mereka makan. Nah, kamilah yang telah memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 31, Allah membalik ayatnya, maksud saya penyebutan tentang rezekinya dibalik oleh Allah, dikatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlak, jangan kalian membunuh anak kalian karena khawatir miskin, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kalau ayat tadi dalam surah An-Naml nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang telah memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya ini tanpa ada batas, teman-teman sekalian, dan pasti akan datang, tidak usah khawatir. Saya akan berikan contoh di sini. Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim ini salah satu ulama murid Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Beliau pernah jalan satu waktu menuju ke satu tujuannya. Kemudian beliau lihat ada di semak belukar di sebelahnya ada ular yang buta matanya. Cirinya adalah semua matanya, kelopak matanya terbuka tapi semua matanya putih. Semua matanya putih. Maka Ibnu Qayyim pun mengatakan, saya ingin lihat bagaimana Allah memberikan rezeki ular ini. Buta matanya, Allah berikan rezeki. Maka jalanlah ular tersebut. Ibnu Qayyim ikutin pelan-pelan. Ular itu merayap terus sampai tubuhnya kesentuh sebuah batang pohon besar. Lalu ular itu mulai naik pelan-pelan merayap gitu. Ibnu Qayyim mengikuti terus melihat. Sampai dia tiba di sebuah dahan. Ada dahan pohon, lalu kemudian dia naik ke situ. Ternyata ular ini begitu naik ke atas dahan, Ibnu Qayyim bilang, untuk saya angkat kepala saya melihat di dahan itu ada seekor burung, anak burung, yang sedang membersihkan sayapnya dan dia tidak sadar kalau ada ular di sebelahnya. Ular ini pun tidak tahu kalau tadinya di situ ada burung gitu. Lalu ular ini dengan instingnya dia merasa ada mangsanya, lalu kemudian dia menerkam. Lalu dia makanlah burung tersebut. Lalu kata Ibnu Qayyim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya sampai ular buta ini pun mendapatkan rezekinya, gitu kan? Maka jangan sampai khawatir dengan masalah rezeki, apalagi sampai membunuh ya anak itu sendiri. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, untuk menambah kiat rezeki adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan, siapa membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan. Ada kisah datang kepada Hasan Basri rahimahullah, tiga orang. Jadi setiap hari ini ada orang yang datang ke rumah Hasan Basri. Hasan Basri salah satu ulama tabi'in yang masyhur ya. Datang tiga orang ke rumahnya. Tiga-tiganya minta panduan gitu. Yang satu pertama masuk, suami istri. Sudah lama menikah, tidak punya anak. Maka suaminya bilang, wahai imam, imam ini kalau kita kiai atau ustaz, istri saya ini sudah lama menikah dengan saya, sampai 10 tahun dan kami belum dikaruniakan anak. Kami sudah coba berobat ke tabib ini, ke tabib itu, minum obat ini, minum obat itu, tapi juga belum hamil. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri rahimahullah, perbanyak istighfar. Itu saran saya. Pulang, perbanyak istighfar. Maka orang ini pun pulang. Orang ini pun pulang. Kemudian datang orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama sekali bekerja, tapi tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kampungnya. Lalu berkatalah, dan saya sudah ikhtiar, sudah coba kerja ini kerja tapi belum bisa, belum hasil. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah orang itu mengamalkan. Datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama kena penyakit di perut saya. Dan di perut saya ini masalah, kalau tiba sakit sekali. Sudah berusaha ikhtiar, minum obat ini, obat itu, ke tabibnya, tapi tidak sembuh juga. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Waktu pulang tiga orang ini, murid-murid Hasan Basri bertanya, wahai imam, kenapa tadi Anda cuma mengatakan begitu saja? Jadi ada kisah lain mengatakan juga, ini istrinya yang bertanya, mengatakan, kenapa suamiku kok cuma mengatakan istighfar, padahal mereka tuh kayaknya butuh sesuatu tuh. Mungkin butuh tabib, butuh investor yang bisa memberikan uang atau apalah gitu. Kata Hasan Basri, bukankah kalian sudah dengar kalau mereka sudah berikhtiar dan mereka sekarang tinggal mengamalkan firman Allah yang berbunyi dalam surah Nuh ya. Dalam surah Nuh berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalau tidak salah di ayat 10 atau 11-nya, wa qulistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nuh alaihissalam, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Yursilis sama' alaikum midrara. Dia akan turunkan dari langit midrar. Ulama tafsir ada yang mengatakan hujan yang terus sangat lebat sehingga membuat subur bumi kalian. Ada juga yang mengatakan rezeki yang non-stop. Midrar. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Dia akan memperbanyak buat kalian keturunan dan juga harta. Istighfar juga berarti di sini istighfar bisa mendatangkan rezeki kepada seseorang. Dalam hadis Bukhari disebutkan, siapa yang lazamal istighfar, siapa yang selalu menjadikan istighfar sebagai rutinitasnya, kegiatannya, selalu dibaca, maka Allah akan menjadikan untuknya dari setiap kesedihannya kegembiraan, dan dari setiap kesempitan akan ada jalan keluar. Akan ada jalan keluar. Jadi jelas sekali hadisnya masalah ini. Dan ada kisah lain teman-teman sekalian, Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau, pada saat beliau sudah berumur, beliau mengatakan tentang kisahnya, saya juga tidak tahu kenapa saya ingin sekali datang ke sebuah kota. Jadi ada kota di Irak didatangin gitu. Imam Ahmad tidak tahu kenapa dia mau ke sana, dia bilang. Setiba di sana menjelang maghrib, maka Imam Ahmad pun cari masjid terdekat lalu beliau sholat di situ. Habis sholat maghrib, nunggu sampai isya. Habis sholat isya, jemaah seperti biasa sudah mulai bubar dan orang tidak tahu kalau ini Imam Ahmad. Karena zaman dulu tidak ada foto, tidak ada sesuatu yang bisa dikenal, oh begini wajahnya nih, kecuali kalau sudah ketemu. Maka Imam Ahmad, waktu sudah orang sudah bubar habis sholat isya, orang semua banyak jemaah sudah bubar, dia pergi ke sudut masjid, lalu dia mau tidur gitu. Musafir, dia tidak tahu juga kenapa dia datang ke situ, dan dia bilang, saya ingin istirahat. Marbot masjid yang pegang kunci masjid mendekati lalu bertanya, wahai syekh. Syekh ini kalau dalam bahasa Arab ada tiga makna ya. Bisa berarti orang kaya, bisa berarti orang pinter, atau bisa berarti orang tua, gitu kan? Jadi antum kalau dipanggil syekh jangan bangga dulu, gitu. Jadi dipanggil, hai syekh. Ini Imam Ahmad kena orang tua dipanggil, hai syekh, orang tua gitu ya. Mau apa anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya mau istirahat, saya musafir, nggak ada kenalan, nggak ada rumah, nggak ada sesuatu. Saya musafir, besok pagi saya pulang, gitu kan? Kata marbotnya nggak bisa, nggak boleh tidur di sini, keluar. Jadi dia tidak tahu ini Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong suruh keluar dari masjid. Begitu keluar dari masjid, ditutup pintunya. Seperti biasa mungkin sekarang dikunci pintu itu. Kemudian Imam Ahmad bilang, orang itu pergi. Begitu dia pergi, saya baring di teras masjid. Balik lagi marbotnya. Ini marbot istiqamah ini. Gitu. Marbotnya ini balik, lalu dia mengatakan, Syekh ngapain di sini? Dia bilang, saya mau tidur. Musafir, seperti saya bilang tadi. Dia bilang, gak bisa. Teras masjid pun gak boleh. Peraturannya gak boleh. Gitu kan. Ini luar biasa istiqomahnya gitu kan. Lalu Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong ke jalanan gitu kan. Setelah saya didorong ke jalanan, rupanya di sebelah masjid ada penjual roti. Penjual roti ini lihat terjadi dialog antara Imam Ahmad sama masjid. Lalu dia mengatakan, wahai imam ya. Wahai syekh, orang tua, kesinilah ya. Di tempat saya ada kamar gitu. Kebetulan dia buat roti, maka ada tempat praktek jual rotinya ini. Ada kamar, satu rumahnya bukan di situ. Lalu dia Imam Ahmad mengatakan, waktu datang setelah salam, kata orang ini, silakan Syekh, ini ada kamar saya, silakan boleh dipakai, gitu kan. Kata Imam Ahmad, ini penjual roti punya satu perilaku yang menarik perhatian saya, kata Imam Ahmad. Menarik perhatian saya, Imam Ahmad ceritain. Setiap kali dia pecahin telur, dia ambil terigu, dia ambil air, garam diaduk untuk jadi adonan roti terigu, adonan roti, dia selalu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Non-stop, astagfirullah terus. Kata Imam Ahmad, dia cuma berhenti mengucapkan istighfar kalau dia bertanya pada saya atau dia jawab pertanyaan saya. Nggak ada yang lain. Jadi kalau dia bertanya atau dia menjawab, baru dia diam, kalau baru dia berhenti. Kalau tidak, dia istighfar terus. Kata Imam Ahmad, saya mau tanya, bisa nggak? Silahkan. Sudah berapa lama anda amalkan nih istighfar? Kata orang itu, sudah lama, dari saya masih bujang dulu, masih muda, saya buka usaha ini. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya istighfarmu itu? Dia bilang, semua yang saya minta sama Allah dikabulin. Apa saja saya bilang, ya Allah, langsung ada, saya dikasih sama Allah. Kecuali satu, ada satu yang belum saya dapat. Kata Imam Ahmad, apa yang kau belum dikasih? Dia bilang, saya minta kepada Allah dipertemukan sama Imam Ahmad. Ini kisah nyata. Maka Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, istighfarmulah yang mendorong saya datang ke kota ini dan saya tidak tahu kenapa saya datang. Istighfarmulah yang telah membuat marbot masjid mendorong-dorong saya. Dan istighfarmu yang sampai mendatangkan saya ke tempatmu ini. Sayalah Ahmad bin Hanbal, gitu kan. Jadi ulama besar Allah utus karena istighfarnya. Ini luar biasa. Cuma memang butuh keyakinan teman-teman. Hanya itu saja. Dan istighfar sekali lagi menjadi sumber datangnya rezeki. Memang sampai jam berapa? Oh iya, masih ada waktu. Kita masuk poin yang kelima. Poin yang kelima adalah ketakwaan. Takwa ini teman-teman sekalian adalah kepatuhan. Definisi sederhananya takwa itu patuh sama Allah. Yang diperintahkan wajib sama sunnah, jangan disortir-sortir, semua dikerjakan. Wajib sama sunnah. Jangan bilang, oh saya cuma bisa sholat lima waktu. Enggak, saatnya hijrah, saatnya berubah. Saatnya sekarang duha, saatnya sekarang tahiyat masjid, saatnya sekarang tahajud. Sampai kapan antum mau iakan syaitanin? Gitu kan? Pastikan kalau antum tidak berusaha memaksakan diri untuk bertakwa, tidak akan pernah bertakwa. Gak bisa. Harus. Kalau mulai malam ini gak dijadwalin tahajud, gak bakal tahajud sampai mati tuh. Karena syaitan akan tahan terus kita. Paksain, bunyiin jam beker. Dan kata-kata paksa tanda kutip Allah gunakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan dirinya pada kami, kami akan menunjukkan jalan dalam menuju kepada kami. Memang harus dipaksa. Mau sedekah paksain, mau salat berjamaah paksain, harus, enggak bisa enggak. Baru bisa. Kalau enggak dipaksakan maka enggak bakal bisa gitu. Takwa kepada Allah artinya patuh, mengerjakan perintah wajib atau sunnah dan juga meninggalkan larangan, haram atau makruh. Yang makruh pun ditinggalkan. Ini harus difahami gitu. Orang yang bertakwa sama Allah, Allah berikan rezeki, dijanjikan. Dalilnya surah At-Talaq, surah 65 ayat 2 ya, dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Makhraja ini teman-teman sekalian digunakan dalam bahasa Arab, kalau secara bahasa itu diberikan contoh dalam kamus-kamus. Biawak itu, hewan biawak, dia kadang-kadang ada yang agak besar, badannya agak besar. Kalau kita lihat lubangnya di padang pasir itu seperti lubang semut. Kecil sekali lubangnya. Gitu kan? Biawak ini kalau dia mau keluar, dia gali kembali lubangnya baru kemudian dia keluar. Kalau dia mau dia keluar pun ditutup lagi lubangnya, jadi kecil. Jadi mangsanya enggak tahu kalau dia di situ gitu. Dikira lubang semut atau lubang serangga kecil. Maka dikatakan dalam bahasa Arab kalau biawak itu keluar dari lubangnya, dia menanduk-nandukkan kepalanya dan menggali-gali tanah itu sehingga keluar menjadi besar lubang itu dan dia bisa keluar, dikatakan ini makhrajnya. Makhraj ya, tempat dia keluar. Coba antum kalau orang Arab juga membahasakan makhraj itu kalau misalnya ada orang yang lagi jalan sempit, tubuhnya enggak bisa bergerak, kemudian tiba-tiba dia dapat sebuah jalan yang luas yang dia bisa berlari. Maka transisi dari tempat sempit ke tempat luas namanya makhraj tuh. Makanya kalau kita lihat, kalau antum lagi umroh atau haji, di hotel-hotel itu di Mekah atau di Madinah pasti pintu darurat tertulis makhraj. Karena ini solusi terbaik untuk menyelamatkan diri. Seperti itulah kurang lebih. Allah mengucapkan kalimat ini dalam surah At-Talaq. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraj. Jalan keluar dari masalahnya. Lalu Allah bilang ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi itu jelas dalilnya berhubungan dengan masalah ini. Kemudian yang keenam adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan urusan setelah menyerahkan hasil pekerjaan setelah berusaha. Ada beda antara tawakal dengan tawakul. Beda ya dalam bahasa Arab. Kalau perbedaannya diambil daripada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, ada seorang sahabat pernah datang membawa untanya ke masjid. Kemudian dia sebelum mengikatnya dia mengatakan tawakkaltu 'alallah. Saya bertawakal kepada Allah, tapi dia tidak ikat untanya. Lalu kemudian dia masuk masjid, baru kakinya injak masjid, tiba-tiba untanya lari. Dan unta ini hewan yang sulit untuk ditangkap kembali. Dia bisa hidup 3 hari 3 malam di padang pasir enggak minum, gitu kan. Jadi sulit untuk ditangkap. Dikejarlah sama dia. Begitu dikejar, untanya hilang. Sudah enggak bisa didapat. Dia kembali ke masjid, pengajiannya Nabi sudah bubar. Jadi unta hilang, majelis ilmu juga sudah bubar gitu. Dia sedih. Nabi SAW ditanya, kenapa kau? Dia bilang, ya Rasulullah begini ceritanya. Kata Nabi SAW, kamunya keliru. Iqilha, ikat dulu untamu, wa tawakkal ala Allah. Baru bertawakal. Kunci dulu mobilnya, motornya, rumahnya, selebihnya bertawakal kepada Allah. Kalau ini sudah dilakukan, maka Allah akan jaga itu. Karena surah At-Talaq tadi sama, dalilnya sama dengan takwa. Surah nomor 65 ayat 3 Allah mengatakan, wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Makna pencukup kata ulama adalah memenuhi semua kebutuhan dia, menyelamatkan dia, menyembuhkan penyakitnya, mengeluarkan dari permasalahannya, semua masuk dalam makna ya, fahuwa hasbu. Yang ke berapa? 7. Silaturahim. Silaturahim. Silaturahim ini teman-teman sekalian, saya juga perlu luruskan, di Indonesia ini ada pemahaman, bahkan maaf, kemarin saya kumpul sama beberapa da'i-da'i, saya juga luruskan dari mereka, ternyata da'i-da'i yang senior pun ada yang menggunakan kalimat ini tidak pada tempatnya, sesuai dengan hukum syari. Gitu ya. Silaturahim teman-teman, sila artinya hubungan, rahim artinya hubungan darah. Jadi yang punya hubungan langsung dengan kita, hubungan kerabat. Dan itu namanya silaturahim. Dan ini tidak digunakan untuk umumnya muslimin. Jadi antum jangan bilang lagi kunjungin teman, mengatakan saya baru silaturahim dari teman rumah teman saya. Ini tidak tepat bahasanya. Atau kita bilang sama teman, saya mau silaturahim ke rumahmu, padahal tidak ada hubungan darah. Ini tidak benar, tidak tepat. Karena silaturahim memang khusus itu. Gitu kan? Jadi itu maknanya, jadi harus diperbaiki. Jadi kalau antum mau menulis misalnya pertemuan, jangan bilang silaturahim akbar. Kemudian temu satu kampung, itu tidak salah. Mungkin ukhuwah, menjalin ukhuwah, gitu kan. Atau bahasa yang lainnya, ukhuwah lebih tepat sebenarnya. Dengan dikemas bahasanya itu lebih tepat daripada silaturahim ini. Nabi SAW pada saat hadis Bukhari menyebutkan kepada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham, saya ingin sedekahkan. Ada muslim, tapi bukan kerabat saya, tidak ada rahim dengan saya, miskin, dan ada satu muslim yang lain punya rahim dengan saya, punya hubungan kerabat dengan saya. Yang mana saya kasih ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya rahim denganmu, punya hubungan kerabat denganmu, maka kamu akan mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahimnya dengan pahala sedekahnya. Jadi ada masalah rahim di sini. Makanya teman-teman juga harus tahu hadis Nabi ya. Dan saya sarankan teman-teman yang sudah ikut pengajian, coba tulis jalur nasab. Ya. Jadi misal gini, ayah saya siapa, berapa orang bersaudara, kakek saya siapa, berapa orang bersaudara, nikah sama siapa saja, anaknya siapa saja. Karena jangan sampai nanti antum ketemu sama sepupu antum sendiri, antum tidak tahu kalau itu sepupu. Gitu kan. Mereka punya hukum tersendiri tuh. Jadi menjalin hubungan sama yang punya rahim itu ada pahalanya. Membantu mereka, menjenguk mereka itu pahalanya double. Silaturahimnya dengan jenguk orang sakitnya misalnya. Silaturahimnya dengan sedekahnya, jadi double gitu kan. Maka harus dijaga. Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian ke atas gitu kan. Karena akan memudahkan kalian silaturahim. Saya punya pengalaman teman-teman sekalian di Jakarta. Ini kisah sekitar 12 tahun yang lalu lah. Sekitar 4-3 tahun sebelum saya pindah ke Jakarta. Saya sekarang sudah 8 tahunan di Jakarta, alhamdulillah. Sebelumnya saya masih di Makassar, saya sering datang di Jakarta. Ada satu teman saya, salah satu ustadz yang ada di MUI sekarang, Ustadz Muhammad Hidayat namanya. Beliau teman dekat saya, sering kalau saya di Jakarta pasti diundang sama beliau. Mengatakan, ayo suruh gantilah khutbah Jumatnya atau ceramah di mana. Ini hubungan kami baiklah. Saya dengan hikmah Allah ada turunan Arabnya, beliau dengan hikmah Allah ada turunan Cinanya, gitu kan. Baik, satu waktu saya datang ke rumahnya, dipanggil. Dia bilang, antum harus nginep di rumah ana nih. Baiklah, lagi di Jakarta. Besok ada khutbah Jumat, gantiin ana di masjid ini. Baik, silahkan gitu. Habis sholat subuh, istrinya hidangkan nasi goreng. Waktu itu kami duduk ngobrol, saya duduk sama dia ngobrol. Tidak sengaja ngobrol-ngobrol masalah rahim ini. Dan tidak sengaja dia menyebutkan, dia bilang, saya juga kakek saya ada turunan Arab. Saya bilang, siapa nama kakek antum? Dia bilang, namanya Hussein. Hussein ini disebut namanya. Saya penasaran, Hussein siapa? Karena ada kakek saya, Hussein juga namanya di Jakarta. Gitu kan? Terus saya tanya, Hussein siapa? Dia bilang, ada Hussein bin Jindan. Dia bilang gitu. Oh begitu, baik. Saya bilang, saya juga punya kakek namanya itu. Gitu kan? Bagaimana ciri-cirinya? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Persis seperti yang saya tahu kakek saya. Walaupun ini si Hussein bin Jindan ini bukan kakek saya langsung ya. Jadi ibunya dia kalau gak salah menikah sama ibu kakek saya. Tapi ada hubungan rahim lah gitu kan. Lalu saya mengatakan, setahu saya itu masih kakek saya juga. Dia bilang, Hussein itu menikah sama nenek saya yang Cina gitu kan. Berarti selama ini yang saya datang ke rumahnya, saya anggap dia muslim umum, tidak ada rahim. Ya tidak ada hubungan rahim tuh. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Ini bagaimana kita menelusuri jalur nasab supaya bisa tahu nih. Karena ada hadis Nabi begini, ini yang saya mau datangkan. Hadis sahih, kata Nabi SAW, siapa yang ingin diberkahi umurnya. Kalau makna sering terjemahkan bahasa Indonesia, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Jadi bukan panjang umur ya, karena umur enggak bisa lebih, gitu kan? Tapi di sini diberkahi, maksudnya kalau ada orang sering silaturahim, umurnya 70 tahun, dengan ada orang 70 tahun tidak pernah silaturahim, gitu kan? Maka yang 70 tahun silaturahim ini antum akan temukan hidupnya berkah. Sudah bangun berapa banyak masjid, sudah banyak kegiatan-kegiatan agama yang akhirat. Yang 70 tahun tidak pernah silaturahim ini tidak ada. Siapa ingin diberkahi hidupnya, umurnya, dan siapa ingin diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dan memang ini termasuk seringlah ziarah. Teman-teman yang ada di sini mungkin merantau, orang tua antum ada di mana? Ada di Jawa, ada di Sumatera. Telepon mereka teman-teman sekalian. Dan rahim yang paling puncak adalah orang tua kita. Jangan sampai biarkan mereka setahun kita kadang-kadang baru ngobrol sama mereka. Ada sebuah kisah teman-teman di Jeddah. Seorang imam masjid. Suaranya Masya Allah bagus sekali. Tapi saya tidak tahu namanya siapa ya. Saya lihat cuplikan dia dikirim sama teman-teman dari Timur Tengah. Tidak ditulis namanya. Tapi waktu dia baca Al-Quran Masya Allah suaranya bagus sekali. Dia cerita tentang birru walidain ini. Salah satu kisah yang diangkat sama dia bilang, ada satu orang sholat dengan saya Jumat. Karena suaranya bagus, penuh musiknya, orang sering datang. Juga kalau dia khutbah Masya Allah, berbekas gitu. Ya orangnya ikhlas. Maka orang ini bilang, imam ini bilang, saya pernah kedatangan satu orang anak muda. Dia sholat di masjid, lagi rakaat kedua, rakaat pertama Jumat. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di belakang masjid. Setelah salam, saya tanya kenapa pakai mic. Mereka bilang ada satu orang syekh jatuh tadi di rakaat pertama. Kata syekhnya, baiklah, berikan dia ruang untuk bisa bernapas, bawa ke rumah sakit terdekat di bawah. Sampai di sana kata dokternya, ini menurut ilmu medis sudah meninggal sekitar sejam yang lalu. Kebetulan sejam yang lalu itu tepatnya memang pada saat lagi sholat itu. Pada saat lagi sholat gitu kan. Maka dia bilang, berarti dia mati dalam kondisi lagi sujud di rakaat pertama Jumatnya. Kata syekhnya ini, saya sangat kagum dengan orang ini. Mati hari Jumat. Ada hadis menjelaskan tentang hari Jumat itu dengan sanad hasan kalau siapa yang meninggal hari Jumat akan selamat dari fitnah kubur, gitu kan? Dianggap husnul khatimah. Kemudian orang ini lagi hari Jumat meninggal dan lagi sholat Jumat lagi sujud. Apa nih kelebihannya orang ini? Dia bilang saya tanya adiknya waktu menjemput jenazah kakaknya, saya tanya. Imamnya bilang, isyahnya ini bilang, saya mau mandikan saudaramu ini. Karena saya rasa dia khusus datang ke saya di masjid ini, dan saya rasa dia punya kedudukan lah di saya. Saya ingin minta waktu mandikan dia. Baiklah, kata adiknya, saya mandikan. Dia bilang, malam pertama takziah, saya tanya dia. Saya bilang, wahai saudaraku, kebetulan ini yang, secara kebetulan namanya, anak ini si adik ini namanya Khalid, kakaknya namanya Abdullah, yang meninggal namanya Abdullah. Syekh ini menanya, wahai Khalid, ini kakak kamu, si Abdullah ini, apa sih perbuatan dia menurut kamu paling baik? Bagaimana bisa Allah tutup hidupnya dengan kebaikan seperti ini? Mati hari Jumat, lagi sujud, gitu kan? Lagi sholat, ini luar biasa. Dia bilang begini, kami punya seorang ibu yang tua. Dan ibu tua ini kami semua bakti, kami 6 atau 7 orang bersaudara semuanya bakti. Tapi si Abdullah ini punya kelebihan. Dia sampai memperhatikan hal yang kecil dari ibu kami. Sampai sisirnya, kalau ada patah sedikit diganti baru. Sampo sama sabunnya selalu dicek. Kurang ditambah diganti yang lain. Gitu kan? Semua hal yang kecil sampai apapun bantalnya, spraynya selalu dia bersihkan ranjangnya. Yang kami selalu telat, pasti didahului oleh dia. Kata syekhnya, pantas saja kalau begitu. Pantas Allah tutup dia dengan kebaikan. Maka saya semenjak dengar kisah itu teman-teman sekarang, saya punya inspirasi sendiri. Saya berpikir ayah saya ada di Makassar kebetulan. Saya sering lakukan. Ini bukan masalah riya ya. Jadi antum perlu tahu kalau sebuah perbuatan yang pernah kita lakukan bisa masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'amma bi nikmat rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu boleh kamu sampaikan kalau memang itu bisa jadi pelajaran dan kita bisa mengontrol untuk tidak riya. Saya sering lakukan setelah dengar kisah ini, ayah saya di Makassar. Saya sering tanya, "Ayah, kira-kira ada butuh sesuatu enggak dari Jakarta?" Oh enggak ada gini-gini. Baik, saya tanya, pakai sampo apa, pakai sabun apa, merek apa, merek ini misalnya. Saya beliin, saya pergi masuk ke supermarket, saya beliin dari Jakarta, saya kirim. Padahal di Makassar tuh ada, tapi saya kirim dari Jakarta. Saya ingin punya nilai tersendiri di situ. Dan ini para ulama kita mempraktikkan banyak sekali teman-teman sekalian. Jangan sia-siakan orang tua antum. Selama masih hidup, sudah meninggal saja kita harus berbakti apalagi masih hidup. Kirimin, telepon, tanya kabarnya. 1 menit pakai stopwatch kalau perlu. Tanya saja, assalamualaikum ayah, ibu baik, doakan saya ya, butuh sesuatu. Itu saja setiap hari coba. Itu sudah silaturahim dan itu puncak silaturahim, teman-teman sekalian. Ada seorang syekh lagi ngisi pengajian di Jeddah, ayahnya telepon dari Qasim. Jauh ini. Gitu kan? Jaraknya jauh, mungkin sekitar 1000 km. Ayahnya telepon, "Nak, saya butuh 5 ekor kambing, mau undang teman-teman saya makan." Anaknya enggak bilang, "Baiklah, nanti saya transfer uang atau apa enggak?" Mungkin kalau kita berpikir ayah kita telepon dari Jawa nih, misal, terus kemudian mau minta kambing, mau buat acara, kita akan baik nomor rekeningnya, kita kirimkan duit mungkin ya. Tapi ini syekh berbeda. Langsung dia bilang, "Baik ayah." Ditutup sama dia, langsung diberhentikan pengajian. "Maaf, ayah saya lagi perlu sama saya." Dia enggak cerita ayahnya di Qasim ini. "Saya pengajian saya tutup karena ayah saya lagi perlu sama saya. Assalamualaikum." Baca kafir majlis, sudah bubar. Kemudian dia pergi ke toko kambing, penjual kambing. Terus dia sewa mobil pick up. Dinaikin kambing 5 ekor itu, lalu dia setir mobil 1000 km ke Qasim. Dibawa sendiri mobilnya. Sampai ke ayahnya. "Ini ayah kambing pesanan Anda." Ayahnya enggak bilang, "Beliin saya dari Jeddah," enggak. Tapi dia lakukan itu sebagai bentuk ketaatannya kepada orang tuanya. Saking mau cari pahala, bayangin. Gitu kan? Itu luar biasa. Ada satu syekh juga ceramah, dia bilang, ada ayahnya, ada satu orang difonis oleh mahkamah akan kena hukuman, dipenjara. Karena dia difitnah, gitu kan? Lalu dia datang kepada saya, kata syekhnya, dia datang kepada saya minta solusi, apa solusinya. Lalu dia tahu nih, ternyata indikasinya betul-betul dia difitnah. Udah gak ada jalan keluar. Sekitar satu jam lagi akan ada vonis dari pengadilan. Dia bilang, "Saya pengen jalan keluar." "Apa jalan keluarnya?" "Saya sudah coba berzikir kepada Allah, saya sudah coba begini, saya berdoa, tapi saya merasa khawatir nih." Kata syekhnya, "Kau masih punya orang tua gak yang hidup?" Dia bilang, "Masih ada, ibu saya masih ada." Lalu kata syekhnya, "Coba sekarang, kamu mampir di pinggir jalan rumah makan apapun, lalu kamu datang temani ibumu itu makan. Sama-sama makan siang. Ajak makan orang tua kamu." Dia bilang, "Syekh, saya ini satu jam lagi mau difonis." "Tidak apa-apa, coba lakukan." Dia beli makanan, nasi Bukhari di pinggir jalan. Kemudian dia pergi ke rumah ibunya, lalu dia ajak makan ibunya. Dan ini perbuatan tidak pernah dikerjakan sama dia nih. Baru kali itu, sampai ibunya berterima kasih sama dia. Datang anaknya, "Terima kasih nak, kau sudah datang." Sudah seperti emas yang dikasih untuk ibunya ini. Maka dia katakan, "Terima kasih nak," dan seterusnya. Setelah itu, subhanallah, sebelum satu jam, atau pada saat sudah satu jam, dia masih telat, ibunya masih ngobrol sama dia. Ditelepon sama pengadilan, kalau ternyata sudah terbongkar, kalau itu adalah fitnah, tidak jadi kena vonis. Maka dia telepon syekh, dia mengatakan, "Jazakallah khair syekh, betul apa yang Allah janjikan." Yang itu bahwasanya orang silaturahim akan diberkahi hidupnya, akan diberikan rezeki dari tempat-tempat yang sama lagi kepada orang tua. Maka ini penting sekali untuk dijaga ya. Kita bukan bahas biru walidainya, tapi ini salah satu puncaknya. Selebihnya adalah semua yang punya hubungan kerabat kepada kita. Yang kedelapan adalah hijrah. Hijrah ini pindah dari wilayah yang kita tidak bisa ibadah kepada wilayah yang kita bisa beribadah. Ini penting. Negeri kafir ke negeri muslim, mestinya begitu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil dalam surah An-Nisa ayat 100. Surah An-Nisa berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," ayat 100 ini, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a." Al-ayat. Siapa yang hijrah di jalan Allah, Allah akan berikan kepadanya muragama. Muragama ini kata ulama peluang-peluang. Kathira yang banyak, wasa'a dan keluasan rezeki. Sebaliknya, jangan bertahan di wilayah yang kita tidak bisa ibadah, teman-teman sekalian. Terutama di wilayah-wilayah kafir. Subhanallah, saya berapa kali diundang ke negara-negara non-muslim. Saya pernah ke Hong Kong, pernah ke beberapa negara, termasuk terakhir saya ke Australia diundang. Pada saat saya ceramah di sana, ada satu bapak di Sydney waktu itu, di pengajian rumah. Selesai bicara masalah hukum, saya lupa materinya waktu itu, kemudian dia bilang sama saya, bertanya, "Ustaz, apa hukumnya sholat sementara di baju saya ada kotoran manusia? Ada najis, kotoran manusia." Terus saya bilang sama dia, "Maaf pak, sebelum saya jawab, saya mau tanya, kenapa bapak bertanya itu?" Dia bilang, "Saya ini tinggal bekerja di pedalaman Sydney, cukup jauh dari ibu kota Australia ini Sydney. Bukan ibu kota, maaf, dia kota kedua ya. Ada Canberra kalau nggak salah ibu kotanya. Kemudian dia bilang, saya jauh dari Sydney, jelas saya jauh dari sini. Kemudian saya bekerja di pedalaman dan kerja saya membersihkan kotorannya orang-orang non-muslim nih. Jadi sambil bersih kotorannya mereka di tangki-tangki yang besar yang biasa menyedot kotoran dari rumah-rumah, itu saya kerja. Jadi pada saat kena baju saya, maka najis. Tiba waktu sholat, bagaimana hukumnya saya sholat begitu? Lalu saya bilang, subhanallah pak, saran saya sebelum saya jawab, Anda pulang ke Indonesia, tinggal di Indonesia, jual nasi uduk sama tempe goreng lebih mulia daripada bersihin kotorannya orang kafir. Kenapa harus tinggal di situ? Dan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ana bari'un mimman asya baina adhrul musyrikin. Saya berlepas tangan dengan orang-orang yang sengaja tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Nanti kalau sholat susah cari masjid. Azan gak kedengaran. Gak kedengaran azan di Australia. Gak kedengaran. Lain kalau antum duta, harus terpaksa nuntut ilmu untuk balik, atau lahir di sana. Lain. Tapi kalau orang mau cari raut rezeki untuk apa? Gitu kan? Untuk apa menyusahin diri nih? Kalau harus kerja-kerja yang tidak benar. Kebanyakan orang ke negeri-negeri non-muslim ini, karena mereka gengsi. Gitu kan? Kemana? Ada kerabat saya, kerja di Amerika mungkin sudah sekitar hampir 25 tahun sekarang, suami istri. Di Indonesia memang namanya harum, punya rumah, beli rumah di Surabaya, punya kendaraan gitu kan. Tapi bukan juga kaya raya sekali, biasa saja. Artinya dengan 25 tahun kerja di Indonesia, saya yakin dia bisa dapat lebih baik daripada itu sebenarnya. Setelah saya telusurin, ternyata kerja cuci piring di restoran di sana, gitu kan. Dan cuci piring ini kotoran bekas babi, masak babi. Sering banyak yang bertanya sama saya, Ustaz, hukumnya gimana nih saya goreng babi, saya masak babi. Kira-kira apa yang saya akan jawab? Haram lah, gitu kan. Gak mungkin mau dihalalkan. Sama tadi bapak saya bilang, pak, saya bilang pulang ke Indonesia. Karena kalau Anda tanya kepada saya, hukumnya jelas lah, batal sholatnya orang yang ada najis di badannya. Gak mungkin lah. Dan tidak mungkin antum mengatakan pada Allah hari kiamat, ya Allah, karena saya terlanjur kerja di negara kafir. Sementara masih luas buminya Allah ini. Imam Syafi'i mengajarkan kita dalam pepatah syair yang masyhur. Beliau mengatakan, wasafir fafis safari khamsu fawaidin. Safarlah, pindah kalian ke tempat-tempat yang kalian bisa mendapatkan keluasan untuk ibadah. Gitu kan? Karena di safar itu, hijrah itu ada 5 manfaat. Tafriju hammin, akan keluar dari permasalahan dan kepenatan. Waktisabu ma'isyatin, dan akan mendapatkan rezeki, akan mendapatkan peluang-peluang. Ilmun, adabun, wa suhbatu majidin, dan akan mendapatkan ilmu, belajar tata kerama, adab-adab, dan juga akan mendapatkan sahabat yang setia. Jadi memang harusnya begitu, jangan dipaksain. Banyak orang bangga ke negara kafir karena misal salju. Ada apa kira-kira dengan salju nih teman-teman? Karena di Indonesia gengsi, saya dari sana, foto ada salju dekatnya. Padahal orang kalau turun salju itu gak bisa apa-apa. Dingin, gak enak. Jalanan bau, susah kemana-mana, susah. Pakai baju berapa lapis. Saya waktu diundang ke Australia itu pakai baju berapa lapis karena dinginnya. Ya tidak turun salju tapi dingin gitu kan. Tapi kalau turun salju ini banyak orang bangga. Kalau antum mau pengen salju gampang, saya ajarin caranya. Es batu blender gitu kan. Jadi salju itu pegang, selesai. Kenapa harus ke teman-teman muslim yang tidak bisa ibadah gitu kan? Teman-teman yang kerja di Jepang mengatakan pada saya, banyak bertanya, Ustaz, kami tidak sholat. Karena orang-orang Jepang ini penyembah matahari, mereka tidak tahu apa itu sholat gitu. Jadi seringkali kami tidak diizinkan. Apalagi waktu sholat dipakai untuk meeting, lagi sholat lagi meeting. Bagaimana kira-kira solusinya? Gitu kan? Jadi ditanya kepada saya, dan ini Ustaz ini kadang-kadang kesian juga ya. Karena seringkali pesawat itu sudah patah dua-dua sayapnya baru disuruh ustaz selamatin gitu. Pernah ibu-ibu tanya juga kepada saya, ingatkan saya kembali ke kisah Jepang tadi ya. Ada seorang ibu pernah tanya kepada saya di Jakarta, Ustaz, ini Ramadan tinggal 2 hari lagi Ustaz. Saya punya utang 6 hari, bagaimana solusinya? Ini kan aneh ya. Saya tanya, ibu kemana selama 11 bulan bu? Masa sekarang tinggal 2 hari baru tempar ke ustaz bagaimana jalan keluarnya? Tidak mungkin. Jadi sering ustaz ditunggangi untuk kebutuhan maslahat atau sudah kepepet waktunya nih. Sudah terlanjur berangkat ke negara kafir kerja, gitu kan? Nggak bisa ibadah. Lalu ustaz bagaimana hukumnya? Gimana caranya? Ya jangan kesana lah musuhnya, gitu kan? Musuhnya jangan kesana. Maka yang terjadi, saya bilang, jadi mereka meeting. Saya tanya, kalau Anda ini mau ke kamar mandi, maaf, mau buang air besar, mau buang air kecil, kalau lagi meeting, bisa nggak? Oh bisa. Angkat tangan diizinkan, angkatkan diizinkan. Karena mau buang air, gak mungkin meeting kalau kebelet kencing, kebelet buang air gitu kan. Diizinkan, baik. Dibatasi gak waktunya kalau ke kamar mandi? Oh enggak, sampai selesai. Baik, angkat tangan, gak usah bilang mau sholat. Angkat tangan, saya mau ke kamar mandi. Memang mau kamar mandi, wudu, sholat semampunya. Cari tempat, di gang, tempat mana, sholat. Karena gak ada solusi lain. Kira-kira mau bagaimana jalan keluar? Enggak mungkin. Itulah yang terdekat, yang teringan. Tapi tetap saja dia rugi sebenarnya. Alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa nikmat. Saya sering sebutkan, Allah buat kita lahir di muka bumi ini, di Indonesia ini sudah nikmat yang besar. Sepanjang tahun bisa pakai baju apapun yang kita inginkan. Mau pakai jaket bisa, mau pakai baju kaos bisa. Standar, tidak terlalu panas, 38, 37, 35, 34. Dinginnya pun 28, 27. Enggak pernah dingin sekali, enggak pernah panas sekali. Gitu kan. Sebuah nikmat yang besar. Azan di mana-mana kita dengar. Gitu kan. Hari Jumat jam 12 lewat 10, jam 12 kita keluar masih bisa dapat sah pertama. Ini luar biasa. Loh iya. Masih bisa nyelip tuh. Jadi sebenarnya luar biasa, nikmati dan syukuri gitu kan. Makanya hijrah ini penting kalau orang dalam keadaan wilayah non-muslim. Baik, selanjutnya nomor 9 adalah haji dan umroh. Haji dan umroh. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang mengerjakan haji dan umroh secara berkesinambungan, sering dikerjakan. Haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan, hadisnya begitu ya. Haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi bisa hilang. Makanya orang kurang umroh, kurang haji itu insya Allah akan aman, gitu kan? Bisa dikatakan tidak ada yang miskin, susah hidupnya. Karena itu kiatnya memang. Kalau ada yang mengatakan jangan sering umroh, jangan sering haji, karena buang-buang duit, ini perlu diperbaiki ini. Kenapa kok buang-buang duit, orang ibadah kok? Sedekah itu kan. Dan kita kalau pergi ke sana, subhanallah, banyak sekali pengalaman. Pertama, kita dapat pengalaman bertemu dengan muslim-muslim negara lain. Kita jadi tahu kita tidak sendirian. Kita melihat Ka'bah, melihat orang tawaf, itu pengalaman ibadah yang luar biasa tuh. Menambah keimanan kita. Gitu kan? Apalagi di sana kita punya jadwal padat, masjid sholat, azan ke masjid, pulang ke hotel ceramah dengan ustadznya. Jadi terus menerus kita bertambah. Belum lagi sholat di masjid haram. Pernah ada satu orang dari Irian, kebetulan ada orang Sulawesi Selatan juga dia, orang Bugis umroh sama saya. Dia dengar saya umroh dia ikut gitu. Terus dia bilang saya minta sama ustadz kalau bisa satu kamar. Baiklah, kebetulan memang lagi kosong, saya bilang silakan. Bapak ini kebetulan subhanallah satu keluarga dapat hidayah dengan izin Allah untuk saya pergi ceramah di sana gitu. Maka saya bilang, Pak, bayar berapa umrohnya? Dia bilang sekitar 30 juta Ustaz. Karena waktu itu bintang 5 ya, berapa tahun yang lalu. Saya bilang, menurut Bapak besar gak? Memang kebetulan dia orang mampu. Dia bilang, ya sedang lah Ustaz. Gitu. Saya bilang gini Pak ya, coba kita hitung-hitungan uang yang sudah Bapak keluarkan dengan pahala yang dapat Bapak. Yang Bapak dapatkan pahala. Dia bilang, memang bisa Ustaz. Ya yang ada dalilnya tentunya. Baiklah, ayo kita hitung-hitungan. Hadis Nabi SAW berbunyi, sholat di Masjid Haram Mekah itu sama dengan 100 ribu kali dibandingkan tempat lain. Sholat di masjidku ini di Masjid Nabawi 1000 dibandingkan tempat lain. Kita hitung yang Mekah misalnya, 100 ribu kali. 100 ribu kali ini kalau kita tarik di sholat wajib yang sehari sekali, subuh sekali, duhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, berarti sama dengan 100 ribu hari sebenarnya. Kalau kita hitung 100 ribu hari, dibagi 365 hari setahun, maka akan keluar kurang lebih 274 tahun nilainya. Jadi Bapak sholat sekali di sini duhur sama 274 tahun sholat di Indonesia. Itu baru sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah beda lagi. Sholat berjamaah lebih besar lagi pahalanya. Lebih besar Pak. Dalam hadis yang hasan disebutkan, Imam Ahmad meriwayatkan sholat seseorang antara kalian di masjidnya, di rumahnya dan di pasarnya dibandingkan masjidnya adalah sama dengan perbandingan 25 kali lipat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dikatakan sholat sendiri dan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat. Dan Ibnu Abbas mengatakan satu derajat di derajat yang lainnya 27 itu jaraknya adalah 500 tahun di surga, gitu kan? Jadi sangat jauh. Gimana sih? Kalau bisa sampai zuhur, kalau zuhur habis zuhur mungkin baca pertanyaan. Kalau bisa itu lebih baik karena materi bisa selesai. Maaf saya baru sampaikan ke saudara moderator, kalau bisa materinya kita tuntasin, pertanyaan menyusul ya. Kalau teman-teman masih betah habis zuhur insya Allah masih bisa lanjut sebentar. Masih mau? Wah, itu baru laki-laki. Kalau kemarin ya mau kecil, gak bisa gentarin musuh. Apa itu? Baik, tapi Ustaz Zainal aja. Baik. Jadi akhirnya saya bilang, coba bandingkan, coba dipertemukan antara 200 yang sholat berjamaah tadi. Tapi 7.000. Kalau dibagi 3 punya, tidak ada sama sekali nilainya. Jadi memang haji dan umroh menjadi penyebab dari bertambahnya rezeki. Sebagaimana hadis saya sudah sebutkan. Yang ke-10 teman-teman sekalian, doa. Doa. Doa ini adalah ya, senjata kita yang kita bisa gunakan untuk menghadapi musuh, untuk menyembuhkan penyakit, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Doa. Berdoa kepada Allah, rutinlah berdoa. Nabi SAW mengajarkan kita ada doa yang rutin dikerjakan, masuk masjid, keluar masjid, ditentukan tempat dan waktunya. Ada doa juga yang beliau sebutkan tidak diikat dengan tempat dan waktu, dengan lafaz-lafaz tertentu, dan juga beliau membebaskan para sahabat untuk menyebutkan lafaz-lafaz doa kalau mereka punya hajat, seperti yang sakit mengatakan ya syafi syfini dan seterusnya. Doa ini harusnya dilakukan teman-teman sekalian, minta agar diberikan rezeki yang kita inginkan, gitu kan? Dan ini insya Allah juga asal memenuhi syaratnya, yang pertama ikhlas, yang kedua tidak meminta yang haram, yang ketiga menjauhi makanan, minuman dan pakaian yang haram, kemudian tidak tergesa-gesa, dan yang kelima adalah bagaimana dia memaksimalkan waktu-waktu mustajab doa, seperti sepertiga malam, 2 jam sebelum subuh, kemudian antara azan dan iqamah. Dan saya sarankan teman-teman pengurus masjid, usahakan antara azan iqamah kasih durasi waktu 10-15 menit, 20 menit, itu gak masalah, seperti masjid haram. Jadi ada durasi orang bisa sholat qobliyah dan juga bisa berdoa. Kemudian juga pada saat musafir ya, kemudian pada saat puasa, orang yang terzalimi, dua orang tua buat anak, anak untuk orang tua, muslim untuk muslim yang lain, sementara tidak ketemu atau ada zahril ghaib bahasa Arabnya, itu semua adalah mustajab doa. Kemudian yang ke-11, nikah. Ya, menikah. Nikah termasuk sumber rezeki. Jadi ini yang bujang-bujang, jangan tunda menikah. Gitu kan. Nggak ada alasan. Nah, yang sudah menikah lain lagi bahasanya. Boleh tambah, silahkan. Asal Anda mampu, insya Allah tambah. Gitu. Tapi yang jelas, menikah adalah sumber rezeki. Gitu kan. Dalam Islam, dianjurkan menikah untuk mendapatkan rezeki. Jadi jangan pakai prinsip yang salah ya. Prinsip salah kita di Indonesia ini ada keyakinan, ya, harus ada rezeki dulu, ada pekerjaan dulu, baru nikah. Gitu kan. Ini salah. Mestinya menikah yang mendatangkan menjadi sumber rezeki. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, salah satu yang pasti Allah berikan rezeki adalah orang yang menikah karena khawatir terjerumus pada yang haram. Menikah teman-teman sekalian, gitu kan? Saya ingin memberikan sebuah kisah berhubungan dengan masalah poin yang ke-10 sama poin yang ke-11, masalah doa dengan menikah. Ada kisah nyata di Yaman. Orang ini kebetulan hafal Quran dan matanya buta, menghebohkan satu jazirah Arab nih kisahnya. Luar biasa gitu. Orang ini kebetulan buta matanya, diurus oleh orang tuanya di rumahnya, dan pada saat umurnya sudah mencapai umur 25 tahun, dia merasa dirinya butuh, ingin menikah, fitrah manusianya keluar, tapi matanya buta di rumah gitu kan. Dia bilang sama orang tuanya, ayahnya, ayah saya ingin menikah. Kata ayahnya, kau ini buta nak, siapa yang mau menikah, tidak ada kerjaan, ayah juga hidupnya pas-pasan, tunggulah, sabarlah. Artinya setiap kali dia bilang mau menikah, selalu saja diundur oleh ayahnya. Satu waktu karena sudah sering ditolak begitu, dia akhirnya dia bilang, saya berdoa kepada Allah sementara saya sholat malam. Selama sebulan dia bilang, saya berdoa kepada Allah dan doanya begini, ya Allah, karuniakanlah aku istri yang cantik, kaya, pintar, gitu kan, soleha. Berkumpul semua. Dia bilang, saya minta semuanya. Harus terkumpul. Harus, jadi ini membuktikan ke orang-orang kalau walaupun saya tidak ada kerjaan, walaupun saya buta, saya bisa dapat. Karena saya yakin sama Tuhan, saya Allah. Jadi harus cantik, kaya, pintar, gitu kan? Kemudian juga salehah. Ini harus berkumpul semua ini, gitu kan? Maka yang terjadi, dia bilang, saya berdoa sebulan. Setelah berdoa sebulan, dia bilang, saya mimpi malam hari, dalam mimpi saya mendengarkan suara berkata, wahai fulan, Allah telah mengijabah doamu dan Allah menjadikan jodohmu namanya Fulana, disebutkan nama perempuan itu, ayahnya bernama Fulan dari kampung sebelah, dari kampung sebelahnya dia. Dia bangun, anak ini terkaget gitu kan, kemudian dia tanya ayahnya. Setelah dia ini tidur antara sholat tahajud dengan sholat subuh, dia bangun habis sholat subuh, kemudian dia langsung tanya ayahnya, ayah, emang ada kampung sebelah namanya ini, disebut nama kota itu, kampung itu. Kata ayahnya, iya ada. Ada enggak di sana ayah namanya orang ini, namanya ayah perempuan itu? Dia bilang, iya, itu tokoh masyarakat di sana. Ada enggak anaknya perempuan bernama Fulana, namanya disebut dalam mimpi? Kata ayahnya, ada, terkenal orang itu sangat cantik. Kata orang buta ini, lamar buat saya ayah. Apa yang terjadi pada saat itu? Ayahnya bilang, nak, ini perempuan terkenal. Hampir tiap hari orang antri mau melamar dia, ditolak semua. Bagaimana bisa? Kata anaknya, tapi saya mimpi ayah. Saya mimpi semalam, dari mana saya bisa tahu nama kampung itu? Dari mana saya tahu nama ayah? Dari mana saya tahu nama anak itu? Tidak pernah kan ayah ceritakan ke saya? Saya tidak tahu, tapi saya mimpi. Karena saya sudah sholat sebulan minta sama Allah diberikan jodoh. Yang kaya, yang cantik, yang pintar, yang soleha. Gitu kan? Saya yakin doa saya diijabah ya, gitu kan? Katanya baiklah kalau kau mimpi. Kita sekarang mempertaruhkan nama keluarga nih. Datang ke sana. Pergi ke sana, nyebrang. Pas tiba di kampung sebelah, datanglah bertamu disambut oleh tuan anak ayahnya. Ini kisah nyata ya. Disambut oleh ayahnya si anak perempuan ini. Begitu masuk ke rumah tersebut, maka ditanya adabnya tentu dalam Islam kalau ada orang bertamu kita jangan tanya kenapa datang ya. Jadi biarin aja dia bertamu sampai dia pulang, kalau tidak ada berarti cuma mau datang saja. Si tuan rumah enggak nanya. Lalu si ayahnya laki-laki yang buta ini bilang, "Maaf, kami punya hajat datang ke sini. Anak saya ini disebutkan laki lebihnya dia hafal Quran, dia anaknya baik, bakti dengan orang tua, cuma enggak ada kerjaan. Umurnya 25 tahun, ingin menikah dan dia mendengar ada nama anak Anda bernama Fulana, dia ingin melamarnya. Kami datang ini untuk melamar." Kaget si ayahnya, si laki-laki dengan laki-laki, dengan ibunya pada saat itu dan keluarganya yang datang. Tiba-tiba ayah perempuan mengatakan, saya terima lamarannya. Kata ayahnya si laki-laki buta ini, kok Anda terima begitu saja? Gak ada pertimbangan apa-apa? Kata ayahnya perempuan ini, tadi malam saya mimpi. Oh iya. Ada suara yang menyebutkan kepada saya bahwasanya ada orang dari kampung sebelah, disebutkan nama kampung kamu, datang namanya Fulan, namanya anak kamu ini, cirinya sama, matanya buta dan hafal Quran, akan datang melamar anakmu, terima lamarannya. Mimpinya begitu. Tapi ayahnya perempuan bilang apa? Cuman dia bilang, ini saya tidak tahu anak saya akan tanya. Kalau anak saya setuju, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti saya tidak bisa paksakan. Tunggulah sebentar. Masuklah ayahnya laki perempuan ini ke dalam kamar anaknya. Ringkas cerita diceritakan di dalam situ. Dia katakan, nak, ada seseorang dari sebelah, namanya Fulan, dari kampung Fulan, hafal Quran tapi matanya buta, cuman tidak ada kerjaan. Menurut saya dia orang baik. Sebelum ayahnya menawarkan mau menikah atau tidak, perempuan itu mengatakan, terima lamarannya ayah. Kata ayahnya, kenapa kau bisa bilang terima lamarannya? Saya belum bilang ini mau nikah atau tidak. Dia bilang, saya tahu ya, karena tadi malam saya mimpi. Oh iya. Anak perempuan itu bilang, saya mimpi akan datang nama laki-laki yang ayah sebutkan tadi, dari kampung dia, hafal Quran matanya buta, terima lamarannya ayah, menikah akhirnya. Kekuatan doa di sini luar biasa. Merengek, minta sama Allah, apapun Allah kasih, selama halal. Minta. Termasuk nih yang bicara tadi, mau minta poligami, silahkan minta. Minta supaya istri dilunakkan hatinya, supaya dia bisa dapat yang baik, insya Allah bisa. Masalahnya tidak berdoa, selalu saja mau hardik istrinya. Dan kalau mau poligami, harus bisa merayu. Jadi perayu, gitu kan? Yang halal tentunya ya. Ini tidak, kalau kau tidak terima poligami, saya ceraikan kamu. Wah, ini ancaman. Jangan begitu, orang jadi takut, gitu kan? Harusnya bisa, gitu. Baik, enggak usah terlalu jauh, bab nikah ini sudah besar jauh. Yang ke-12, jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penyebab rezeki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Telah dihalalkan untuk aku ghanimah, harta rampasan perang yang tidak dihalalkan oleh untuk nabi-nabi sebelumku. Ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kalau terjadi peperangan antara muslimin dengan orang kafir, yang ada di peperangan itu menjadi harta rampasan perang, dibagi untuk mujahidin, gitu kan? Makanya para sahabat berubah keadaan mereka setelah ada jihad, maka mereka mendapatkan banyak sekali harta, gitu kan? Kemudian yang ke-13. 13 ini teman-teman sekalian adalah membuka pintu bisnis. Tijarah, berdagang, gitu kan? Saya tentu tidak melarang teman-teman yang jadi pegawai, bukan maksud saya, tapi memang salah satunya adalah hadis Nabi yang berbunyi, Allah membuka 99 pintu rezeki di perniagaan. Memang terbuka di situ. Pertama, kalau orang punya perniagaan, dia akan lebih leluasa mengatur waktunya, produknya, dia bisa buka di rumahnya, leluasa, gitu kan? Leluasa. Maka itu satu hal yang memang membuka pintu rezeki, perniagaan. Jadi bagaimana dia membuka? Dan caranya sederhana, belajar. Belajar, karena teman-teman yang sukses pun, itu mereka punya waktu yang sama dengan kita 24 jam. Mereka juga ya hidupnya sama dengan kita, punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki, gitu kan? Semua sama. Lalu kenapa mereka bisa, saya tidak bisa? Karena mereka punya ilmunya. Saya ingin berbagi di sini. Jam berapa azan? Azan jam berapa? 12. Baik. Saya akan berbagi, teman-teman sekalian, ada pengalaman saya pribadi ya. Ini saya waktu masih mahasiswa di Madinah, S1 dulu. Ada teman saya dari Somal. Dari Somalia Afrika, namanya Abdurrahman. Semoga Allah jaga beliau. Masya Allah, orang ini selalu kalau lulus ujian, angkanya itu dari 100, 199, 98. Nilainya bagus-bagus, gitu kan? Saya waktu itu tingkat satu kuliah masih sibuk dengan olahraga. Saya kadang-kadang sering waktu itu di kampus sering olahraga sama teman-teman, main basket dan segalanya. Saya juga di kampus alhamdulillah lulus, bukan tidak, tapi nilainya belum maksimal. Saya lihat, mulai saya tersentuh pada saat saya melihat teman saya Abdurrahman ini, kok bisa orang ini nilainya bagus, waktunya sama dengan saya 24 jam. Terus saya coba terusin pelan-pelan nih. Langkah saya adalah pertama saya undang ke kamar saya, undang, hidangkan teh. Akhi Abdurrahman, tolong ente mampir ke tempat anak nanti malam, bisa gak habis isya? Oh bisa, bisa, fadhal, insya Allah mampir. Karena dia kenal baik sama saya. Mampir, saya siapin teh, kue-kuean, kita makan, ngobrol-ngobrol. Saya mau lihat nih, orang yang mumtaz satu ini, orang yang bagus nilainya cum laude nomor satu, seperti apa sih? Mungkin setiap duduk semuanya ilmiah, semuanya pelajaran yang disampaikan sama dia. Ternyata waktu saya undang dia, dari pertama dia duduk sampai 2 jam di kamar saya itu, tidak pernah bicara masalah pelajaran. Bicaranya masalah negaranya dia, masalah negara saya Indonesia ditanya. Bahkan waktu itu kami masih bujang, belum menikah. Bicaranya masalah kalau nikah nanti bagaimana calon istri kita. Ngomongnya begitu. Sampai pulang gak ada bicara masalah kitab, gak ada bicara masalah apa-apa. Ini kok berarti poin ini tidak termasuk nih. Gitu kan? Baik. Saya telusurin satu persatu, saya lihat dia juga pada saat ngatur jadwal, jadwalnya biasa saja seperti saya, azan ke masjid sama-sama, tidak ada sesuatu yang istimewa benar. Terakhir saya dapat, saya bilang saya belum lihat di sekolah nih, ternyata di sekolah teman-teman sekalian dia punya kelebihan memang. Di sekolah itu dia selalu, kalau dosen masuk, materi apa saja, dia usahakan dosen tidak keluar kecuali dia sudah paham apa yang sedang dibahas. Dan dia punya cara sendiri, waktu itu saya coba lihat di kelas, dia punya buku tulis, dia pegang pulpen, kemudian dosen begitu masuk, dia seakan-akan sendirian di kelas, gitu kan? Dia bicara sama dosen, kalau dosen jelasin paragraf ini begini, usul fikih misalnya, ada bab ini diterangkan sama dosennya. Sebelum melangkah ke paragraf selanjutnya, dia bilang, sebentar Syekh, apa yang Anda maksudkan ini, saya pahamnya tadi seperti ini, benar nggak? Kata Syekhnya, iya seperti itu. Baik, kalau nanti ujian Syekh, Anda kasih pertanyaan, saya jawab, tidak seperti letteran yang Anda sampaikan, bisa saya dapat nilai full? Dia bilang bisa, kata Syekhnya. Dia berbicara, anak-anak teman yang lain mahasiswa ini tidak nangkap metode dia, tapi saya karena ingin cari tahu, saya tangkap waktu itu. Oh ternyata, di sini rahasianya nih, orang ini karena mau berusaha gitu kan, mau belajar gitu. Baiklah, saya coba ikutin. Saya beli buku tulis, saya kelabakan awalnya teman-teman sekalian. Ngikutin apa yang dosen ucapin itu gak gampang. Apa yang diucapin kita tulis semua. Itu sulit sekali gitu kan. Tapi saya coba belajar sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan subhanallah, saya berhasil bisa menulis tulisan dengan tangan saya sendiri. Dengan 2 pulpen. Satu pulpen hitam, satu pulpen merah. Pulpen merah itu nulis ayat, pulpen hitam tulis tulisannya perkataannya Syekh gitu. Dan akhirnya Abdurrahman di sana, saya di sini. Dia nulis, saya juga nulis. Saya ikutin. Terus gitu kan. Dan subhanallah, berjalan waktu saya temukan Abdurrahman ini waktu tingkat satu kuliah, gitu kan? Buku tulis dia, karena dia suka rajin nulis. Jadi kalau dia kocar, dia orat-orat waktu dosen lagi ngomong, pulang ke rumah biasa diperbaiki sama dia. Itu kalau hari ujian, buku tulis yang dia tulis itu ditaruh di tempat fotokopi, difotokopiin sama mahasiswa. Berapa banyak pahala yang dia dapatkan? Orang semua baca bukunya. Mayoritas anak-anak yang malas nulis segala baca tulisan itu. Ringkas cerita saya mengatakan ini amal jari yang luar biasa nih. Saya ikutin. Waktu ujian juga. Waktu tingkat itu kebetulan saya kena, masih baru mengikuti metode dia, masih belum ada yang terfikir untuk memfotokopi tulisan saya. Saya penasaran. Kemudian subhanallah, belum ujian besar, pas ada ujian amal sanah namanya, itu sekitar 30 nilainya. Ada materi namanya Ghazul Fikir. Ghazul Fikir ini materi yang perang budaya, bagaimana mempelajari orang non-muslim, mempelajari memerangi kaum muslimin dan seterusnya. Lalu kemudian saya penasaran, ini dosennya datang, kalau datang mengajar, metodenya pakai bahasa ammiyah, bahasa pasaran, tidak semua orang ngerti gitu. Dan kalau teman-teman dari Afrika nanya, Syekh, saya belum paham. Kata Syekh, kembali ke buku yang dibaca sendiri. Jadi kayak orang yang tidak mau peduli gitu. Ya sudahlah, gitu kan. Saya tangkap, apa sih kelebihannya orang ini? Bagaimana caranya supaya saya bisa paham materinya? Saya pakai cara Abdurrahman. Abdurrahman nanya di sana, dijelaskan. Saya juga nanya sini, Syekh, beginikah yang dimaksud? Beginikah yang dimaksud, saya pakai metode yang sama. Subhanallah, saya tulis buku, buku tulis, gitu kan. Pas dikasih ujian 30 nilai. Untuk mendapat 100, nanti ujian akhir 70 gitu. Datang syekhnya minggu depan setelah kasih ujian 5 soal dikasih. Saya baca soalnya seperti apa yang sudah banyak saya tulis semuanya. Datang syekhnya minggu depan marah-marah di kelas. Dua kelas nih hampir 100 mahasiswa dimarahin sama dia. Dia bilang, "Apa ini kalian? Saya baru kasih 5 pertanyaan enggak ada yang bisa jawab," gitu kan. Semuanya nilainya enggak bagus gitu. Bagaimana kalian mau lulus dengan 70 nilai? Apa yang saya kasih 5 tadi itu tidak ada yang jawab full kecuali satu orang. Lalu dia bilang, "Ini bahasa lama ini yang jawab nih." Dibilangin saya gitu kan. Saya kaget loh, saya jawab full. Yang lain tidak ada gitu kan. Lalu dia bilang, dari 5 pertanyaan ini yang jawab full nih, dapat 30 nilai. Abdurrahman itu dapat 20 nilai. Gitu. Saya bisa lebih daripada dia 10 poin. Bagi saya itu sebuah kelebihan gitu kan. Ini bukan menghasut dia, bukan. Tapi bersaing pada hal yang positif gitu. Habis selesai kuliah, langsung dia datang kepada saya. Abdurrahman datang ke rumah saya, ke kamar saya, lalu berkata, "Khalid, mana tulisan ente sini?" Dia tulisan saya, "Ayo sini, saya tulis." Kayaknya memang metode materi ini ente yang kuasain nih, gitu kan? Dinukil sama dia. Ada lagi materi sirah. Dosennya kalau ngomong dia nggak kasih buku, dia nggak kasih buku, tidak ada buku rujukan. Dia cuma kasih tulisan ngomong saja. Siapa yang menulis? Pada saat mau ujian, dia minta siapa mahasiswa yang nulis materi saya. Disumpullah buku-buku semua, termasuk buku saya, buku Abdurrahman dan buku beberapa teman. Subhanallah. Begitu pas tiba minggu depan dia datang, dia bilang, "Di antara semua tulisan ini tulisannya Khalid yang saya terima. Ini buku bisa difotokopi dan dijadikan sebagai rujukan untuk ujian." Saya waktu itu bersyukur kepada Allah SWT, ternyata permasalahannya cuma satu. Kita mau atau tidak mau. Permasalahannya cuma itu sebenarnya. Karena potensi kita sama teman-teman sama, gitu kan? Dan pada saat lulus ujian, alhamdulillah, memang Abdurrahman masih di atas nama saya, tapi saya tidak jauh dari dia. Dan waktu itu orang kalau lulus bagus nilainya dapat 1000 rial dari kampus. Dikasih hadiah. Dan saya dengan merasa senang, alhamdulillah, saya termasuk teman-teman yang 7 atau 8 orang itu tuh yang mendapatkan uang 1000 rial karena nilainya bagus. Tapi saya ambil kesimpulan, teman-teman sekalian, adalah bagaimana kalau orang punya kemauan saja. Jadi kalau ada teman-teman antum lihat berhasil bisnis, maka harusnya antum bisa belajar seperti dia. Saya 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu buka sebuah restoran di Jakarta. Restoran Timur Tengah, dan alhamdulillah 8 bulan saya buka menjadi restoran terbaik se-Jabotabek. Padahal dengan kesibukan dakwah yang ada. Orang banyak bertanya kepada saya, "Ustaz, gimana cara ngontrolnya ya?" Ya saya coba ikhtiar, pelajari ilmunya, panggil teman-teman ahli, kasih gaji, berjalan tuh alhamdulillah, bagus gitu kan. Yang penting kita mau, yang penting mau. Jangan lihat orang ini berhasil, saya tidak punya ilmunya, lalu saya tidak belajar. Maka tidak akan pernah bisa belajar. Maka ini boleh dibuka pintu perdagangan. Kemudian yang ke-14 adalah produktif, ya. Dan produksi, dua itu. Produktif dan produksi. Jadi gini, antum kalau biasa jual produknya orang lain bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi beda kalau antumnya yang kreatif, produktif. Coba buat produk sendiri. Buat produk sendiri, buat merek sendiri. Maka itu bagus, itu menciptakan citra di pasar gitu. Jadi kalau kita bisa beli baju bagus misalnya, kenapa kita enggak coba cari tukang jahit, coba lihat gambar-gambar, coba suruh jahit, coba bergulir, coba buat produk. Maka membuat produk ini memunculkan kreativitas, dan ini sangat besar peluangnya. Begitu sekali dari produk-produk antum, ide antum ini booming insya Allah, maka secara otomatis akan membuka banyak sekali pintu rezeki. Kita tahu sekarang ada sistem franchise dan seterusnya, ini akan sangat membantu teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir, yang ke-15 adalah belajar dari pengalaman dan selalu melihat orang yang sudah sukses. Patokannya itu. Maksudnya begini, kalau antum mulai satu usaha, mulai memikirkan jalan-jalan rezeki, tapi ternyata masih belum berhasil, bukan berarti antum sudah tidak bisa, bukan. Tapi belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling baik bagi seseorang. Belajar dari pengalaman itu, belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Karena kita akan tahu masalah-masalah, awaik dalam bahasa Arabnya itu ya, kendala-kendala dalam mengembangkan satu usaha, kalau kita memang ya dasarnya tahu permasalahannya, tahu masalah-masalahnya. Jadi sebelum misalnya punya ilmu lah ya. Kalau saya bahasakan punya ilmu di poin 15 ini, menguasai bidang. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu min 'abdin idza 'amila 'amalan an yutqinahu." Hadis sahih riwayat Abu Daud. Allah sangat suka seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Jadi ada profesionalisme di situ. Itu yang penting. Jadi kita punya ilmu dan kita menguasai bidang yang sedang kita tekuni. Apapun itu, kalau antum kuasai bidangnya, maka insyaallah antum akan menonjol di situ. Akan menonjol di situ. Allahu a'lam. Ini kurang lebih 15 kiat untuk menambah rezeki ya, yang Allah SWT sudah sisihkan kepada kita, untuk kita. Dan sebagai penutup, teman-teman sekalian, fahamilah satu hal. Menjadi orang kaya adalah bagian perintah agama kita. Dan kita dilarang untuk menjadi orang-orang yang miskin atau yang susah. Bukan saya menghina orang miskin, bukan. Tapi orang miskin pun bisa mengubah keadaannya. Tetapi berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Harus begitu. Teman-teman di Jakarta, maaf yang kalau ada sama, yang masih bekerja di perbankan konvensional sehingga mereka terkena ribawi, gitu kan? Maka mereka datang kepada saya mengatakan, "Ustaz, saya ini kerja di bank. Saya tahu ini haram. Sudah dengar ceramah antum tentang riba. Tapi saya enggak bisa tinggalin, karena kalau saya tinggalin nanti anak istri saya mau makan dari mana?" Lalu saya bilang, "Inilah yang disebut saudaraku dengan bingkai kehidupan yang antum buat sendiri." Seperti contoh misal, ada orang bilang, "Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing." Gitu kan? Misal, ini bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Kira-kira kalau enggak ada kopi pusing enggak? Hah? Assalamualaikum. Mana ini enggak ada suaranya? Ini enggak tahu sudah kepanasan kah, sudah kecapean kah, saya enggak ngerti. Pokoknya saya tidak jenuh sampai antum jenuh, gitu kan. Kalau saya disuruh ngomong dari pagi sampai malam saya siap saja gitu. Yang penting antum siap dengar gitu. Kalau ada orang yang bilang pada dirinya, misal, "Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing." Kira-kira kalau enggak ada kopi pusing enggak? Karena dia sendiri yang tanamkan itu. Teman-teman yang masih merokok, saya sering nasihatkan, alhamdulillah banyak yang tinggalkan. Coba tanya kenapa mereka merokok. Jawabannya pasti begini, "Kalau saya tidak merokok, saya tidak bisa berpikir." Ngerti kan? "Kalau saya tidak merokok, saya tidak percaya diri." Ini bingkai kehidupan yang dia buat sendiri, terputar-putar di situ tuh. Kan gitu. "Saya kalau keluar kerja dari tempat haram ini, maka saya tidak tahu harus makan apa." Nah, ini dia kurung dirinya sendiri. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali mereka sudah mengubah sendiri. Keluar dulu dari tempat haram itu, baru Allah bukakan tuh jalan, gitu kan? Tinggalkan dulu perbuatan salah, baru Allah bukakan jalan dan peluang-peluang. Maka harus kita dobrak dengan itu. Punya ilmu, profesionalisme dalam mengerjakan satu perbuatan, dan juga jangan kurung diri kita di bingkai-bingkai kehidupan yang kita buat sendiri, yang akhirnya membuat kita tidak kreatif dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Yang telah membahas dalam pelajaran yang sangat jelas tadi tentang teori ini adalah jelas saya sebelum kita bersilakan kepada kita salam untuk menjawab beberapa pertanyaan masuk dan juga yang ada di SMS. Untuk menjawab masalah-masalah semuanya jelas. Ada pelajaran yang berbeda. Apa persoalan yang salah? Masalah dalam satu kesalahan. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan Pak, pertanyaan sesuai dengan tema ya. Bagaimana hukumnya untuk mendapatkan rezeki dengan banyak dan mudah dalam usaha dan bisnis, yakni dengan memakai cincin atau leonting yang di batunya atau cincin-cincin tersebut ada tulisan Arabnya yang katanya ada adalah lafadz dari Al-Quran, karena diharapkan apa yang dari Al-Quran adalah baik. Juga tentang tulisan Arab yang ditempeli di apa ini, belakang pintu dagang. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Ini semua tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan tersebut, dan kita tidak dibolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Ar-ruqa, mantra-mantra yang ditiupkan, kemudian benda-benda yang digantungkan, kertaskah, kayukah, besikah, atau apa saja, gitu kan, dikalungkan atau ditempel di hewan tunggangan atau di tempat usaha adalah perbuatan syirik, kata Nabi SAW. Karena tidak boleh kita menggantungkan nasib pada benda-benda ini, gak ada hubungannya. Ada satu hal yang saya ingin diberatkan teman-teman sekalian. Jadi jangan karena tulisan Arab langsung kita spontan percaya. Ayat-ayat Al-Quran kalau ditambah sehuruf atau dihilangkan sehuruf sudah cukup untuk menjadi buhul. Buhul itu adalah alat-alat atau perangkat-perangkat yang digunakan oleh para orang-orang yang tidak pintar ya, dan orang-orang yang tidak normal, yang biasa di Indonesia dikatakan orang-orang pintar dan orang normal, paranormal. Ini semua orang-orang yang berpedok pada syaitan, berpegang pada syaitan. Mereka menggunakan buhul-buhul untuk senjata, mengundang syaitan untuk memenuhi apa yang merupakan keinginan mereka. Kalau misal wal asr, firman Allah Subhanahu wa taala, demi waktu masa. Lalu kemudian alif lamnya dihapus. Dibaca wa asr. Ini sudah bukan Al-Qur'an dan sudah cukup untuk menjadi senjata sihir. Termasuk bisa menjadi senjata sihir teman-teman sekalian kalau dimasukkan nama daerah atau nama seseorang. Misal ayat dibaca setengah ayat dipotong kemudian dibaca lagi nama orang dimasukkan atau bahasa daerah lalu disambung ayatnya. Ini berarti sudah menghilangkan fungsi Al-Qur'annya dan bisa menjadi senjata sihir. Ada seorang guru SMA dulu di Makassar, saya tahu ternyata, semoga Allah berikan hidayah. Dia rupanya sudah berulang berbolak-balik sampai berzina dengan siswi-siswinya. Dan dia menggunakan senjata-senjata seperti ini. Di antaranya itu saya tanya, saya bilang memang kenapa? Seperti apa yang antum lakukan itu? Kenapa kau harus melakukan ini? Ya, dia ikuti hawa nafsunya, kemudian dia tentunya mau bertaubat alhamdulillah. Kemudian dia bilang, ya saya gunakan ayat, saya akan bacakan ayatnya tapi bukan untuk antum lakukan ya, jangan dipraktekin ini. Sepakat gak? Gak boleh dipakai ya. Jadi orang ini menggunakan ayat ini untuk sihir. Dia menggunakan ayat yang berbunyi waktu Allah berfirman pada Musa alaihissalam, walqaitu ilaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Waktu itu Allah SWT mengatakan, aku melemparkan cintaku pada wahai Musa dan agar memang menjadi penyejuk pandanganku. Tapi ini Allah SWT berfirman dengan haknya Allah sebagai pencipta kepada Musa AS. Karena ada kata-kata wa'alkaitu ilaika mahabbah, ada kata-kata mahabbah, maka digunakan untuk sihir mahabbah nih, untuk menarik orang lain suka. Dan aini, walitusna ala aini, ada perkataan mata. Rupanya ditunggangin sama dia. Dia baca ayat ini, kemudian tengah-tengahnya dimasukkan namanya orang yang jadi target, lalu dia meniup ke telapak tangannya, lalu dia ucek-ucek di matanya, lalu dia membuat syarat sendiri, dia akan lihat orang itu sampai orang itu berkedip duluan dengan niat untuk menundukkannya. Cara seperti ini ditunggangi oleh syaitan yang ada di sekitar situ untuk membuat betul-betul terjadi. Perempuan itu jadi suka sama dia. Jadi supaya orang ini makin percaya dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Ini namanya buhul, tidak dibolehkan dalam Islam. Menempel tulisan-tulisan. Saya pernah di rumah kakak saya di Makassar. Waktu itu saya pas lagi S2, karena saya S2-nya di Indonesia, di Makassar gitu kan. Waktu saya S2 di sana, kemudian waktu mau pergi kuliah di kampus, sempat saya mampir di rumah kakak saya yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kampus saya. Waktu saya selesai sholat asar, kemudian saya minum teh hangat waktu itu di situ, gitu kan. Saya sebelum pergi kampus, saya sempat mampir untuk minum teh di rumah kakak saya. Sementara beliau lagi sholat, saya lihat di atas pintu rumahnya ada kertas. Kertas itu sudah kuning sekali dan kayaknya dulu dilakban tapi lepas lakbannya karena sudah terlalu lama gitu. Saya terdorong untuk melihat. Saya berdiri lalu saya cek, saya ambil kertas itu. Waktu saya buka, teman-teman sekalian, tulisannya tulisan Arab. Tapi anehnya tulisan Arab itu, saya 8 tahun pada saat itu belajar bahasa Arab. Dari SMP saya pernah di Mesir, dari SMA saya pernah di Madinah sama S1. 8 tahun hampir tiap hari baca kitab gundul, udah sering dengar orang dosen bahasa Arab, tapi saya tidak mengerti apa isinya. Tapi bahasa Arab gitu kan. Dibolak-balik huruf hijaiyah, dibolak-balik kotak-kotak, gambar panah, gambar hewan. Ada sedikit disisipkan ayat-ayat Al-Qur'an. Terakhir saya temukan di bawah ternyata ada tulisan bahasa Indonesia tapi diarabkan. Siapa yang menempel kertas ini di rumahnya tidak akan masuk pencuri. Rezekinya akan banyak dan seterusnya, macam-macam gitu kan. Maka saya tanya kakak saya, ini dari mana? Oh, ini dari Pak Haji di dekat sini. Sudah tahu belum ini? Oh, saya enggak tahu. Ini katanya bagus buat rumah. Saya bilang ini buhul. Dalam Islam tidak boleh menggantungkan tulisan seperti ini. Jangankan tulisan begini yang jelas pakai bahasa Indonesia dan diyakini bahwa saya bisa mengusir, bisa membuat rezeki datang, itu enggak mungkin. Ayat kursi saja, saya bilang sama kakak saya, kalau ditempel 10 kali 10 meter, mungkin lebih besar daripada spanduk kita di belakang ini, itu ditempel di rumah tidak akan bisa mengusir syaitan. Mengusir syaitan kalau dibaca, bukan ditempel. Jadi gak benar tuh kalau ada Al-Quran fisiknya ditempelin ke orang, langsung tiba-tiba orang itu teriak-teriak. Itu gak mungkin. Kalau dibacain baru iya. Mau tahu bukti ada syaitan di sekitar kita kalau baca Quran? Cuma kalau gak bisa tidur malam, ambil Quran ngaji, ngantuk gak? Hah? Ini saya kecepatan ngomongnya atau apa nih? Ngantuk. Jadi kalau kita baca tidak bisa tidur malam, ambil Quran coba baca, ngantuk tuh nanti. Syaitannya ada di sekitar situ, gitu kan? Jadi harus dipahami. Saya juga punya pengalaman di Puncak di Jakarta. Pernah ada orang yang buka usaha, teman saya, terus kemudian di musholah dia ada satu bingkai besar. Tulisannya bahasa Arab tapi ditutup dengan kain hitam. Saya pernah sholat sekali itu saya tidak perhatikan gitu kan. Saya pikir mungkin apalah ya sesuatu yang ditaruh sama dia. Kemudian yang kedua kali saya datang, saya penasaran. Saya angkat kain hitamnya, ternyata tulisannya saya tahu nih, ini buhul-buhul nih. Tulisan gambar bintang-bintang, gambar kotak-kotak, huruf hijaiyah dibolak-balik beragam macam. Kemudian saya bilang, kebetulan teman saya ini namanya Pak Bambang, maaf kalau ada yang sama. Bilang, Pak Bambang sebentar. Ini antum sudah tahu buhul ini? Sudah tahu apa ini? Dia bilang tidak, saya dikasih sama orang saja. Saya bacain ya, saya bacain dari atas sampai ke bawah. Sudah tahu belum kalau ini semua tidak ada hubungannya sama ayat Al-Qur'an, enggak pernah Nabi SAW ajarkan begini dan ini biasanya digunakan katanya untuk pelaris. Kalau mau jadi laris profesional, jual produk yang benar, modalnya benar, halal. Jual dengan profesional, dengan benar, maka insya Allah dapat rezeki. Itu sudah janji Allah, gak mungkin. Contoh banyak para sahabat. Jadi ini gak benar. Jadi ini tidak boleh ada dan saya akan musnahkan, saya akan bakar. Pertama dia bilang, jangan-jangan. Karena pesannya gak boleh dibakar. Memang gak boleh dibakar pesannya. Tapi saya jamin tidak akan ada apa-apa dengan izin Allah. Saya ke belakang, diarangi, lalu saya bakar kertas tersebut. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Dan justru setelah dibakar, malah rezekinya terbuka oleh Allah SWT. Sebelumnya malah jadi ada masalah. Jadi ini semua adalah metode yang digunakan oleh orang-orang yang penyihir, dukun, peramal, tapi mereka berkedok dengan cara nama agama, dianggap kiai lah, dianggap ustad lah. Kemudian mereka ya mereka membolak-balikan fakta itu seakan-akan itu adalah ibadah. Seakan-akan itu adalah ibadah. Dan ada saya titipkan tadi sama Ustaz Zenzen di sini ada buku yang saya rencana mewakafin, judulnya Membongkar Praktik Sihir dan Perdukunan. Di dalamnya ada gambar-gambar berikut tulisan-tulisan. Kalau antum tidak temukan di Kendari ada dijual, bisa difotokopi karena bukunya kecil untuk bisa dibaca. Setahu saya itu semua adalah buhul yang semestinya memang tidak boleh ada tidak dipakai. Jadi cincin tidak mendatangkan rezeki, tulisan tidak mendatangkan rezeki, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, ini ada informasi kepada Amina Abudin Al-Hawis, dimohon menemui panitia di Gunung Rokit. Saya lagi kepada Abudin Al-Hawis, dimohon menemui panitia di Gunung Rokit. Bolehkah seorang PNS menggadaikan SK PNS-nya di bank untuk meminjam uang untuk kebutuhan rumah atau kendaraan? Adakah ulama yang membolehkan? Gimana ini jawabnya? Kayaknya ketawanya sudah punya jawaban ya. Ya nggak boleh lah, gitu kan? Anda kalau bertanya kepada saya atau teman-teman dai, haram tetap haram, halal ya halal, gitu kan? Nggak mungkin saya mempertanggungjawabkan urusan akhirat saya gara-gara mengiyakan atau tidak mengiyakan. Haram haram. Ya, orang kalau meminjam, kalau SK surat kita dipinjamkan ke bank, kemudian kita ambil uang, maka ada keadaan boleh, ada yang tidak boleh. Keadaan boleh, instansi atau individu. Saya datang kepada seseorang, misal saya datang kepada moderator, saya bilang, akhi saya butuh uang. Sebagai jaminannya, saya memberikan ijazah saya nih, atau saya memberikan motor saya sebagai jaminan, gitu kan? Saya gadekan. Bolehkah secara syar'i? Sampai batas ini masih dibolehkan. Tetapi yang dilihat adalah bagaimana bentuk hutangnya. Kalau hutang itu berbunga, maka hukumnya tidak boleh, riba. Karena ada dua hal dalam Islam, investasi ada dua macam. Ada investasi murni jasa pahala, ada investasi yang memang ada keuntungan di situ secara duniawi. Investasi yang sifatnya ukhrawi, ya, akhirat yang mendatangkan pahala ini adalah utang dan gadai. Ini enggak boleh ada keuntungan. Utangin 1 juta kembali 1 juta. Orang gadai tanahnya harga 50 juta, dia ambil dari kita 10 juta, jatuh tempo sebulan, dia enggak bisa bayar. Yang kita bisa lakukan adalah menjual tanah itu, sawah itu, laku 50 juta, kembalikan uang dia 40, kita ambil 10. Enggak boleh ada keuntungan. Enggak boleh semuanya hangus diambil. Ini haram dalam agama, gitu kan? Kalau cara ini enggak boleh. Tapi kalau misal hutang diberikan sebuah jaminan dengan alasan akan dibayar dalam waktu tertentu tanpa ada konsekuensi denda, ya, bunga, maka itu Allah alam masih bisa. Dan ini saya sarankan tentu kalau ke bank, umumnya ini kalau ke bank masalahnya pasti ada ribawianya, maka lebih baik antum jauhi. Dan bagi teman-teman yang masih kena masalah riba ini, hati-hati teman-teman. Hadis Nabi SAW sangat tegas. Kata Nabi SAW, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Dalam hadis lain dikatakan satu dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Itu hadis-hadis yang luar biasa itu. Harusnya hati-hati ya. Dan Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi transaksi jual beli dagang mulai dari hal yang kecil insyaallah bisa. Dan teman-teman juga harus tahu membuka pintu hutang ini kalau darurat. Jangan buka pintu hutang kalau enggak darurat. Karena hutang ini bisa terhitung dosa kalau seseorang itu sengaja tidak membayarnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, matlul ghani dhulmun. Orang yang mampu bayar utang dia tidak bayar itu adalah kezaliman. Imam Az-Zahabi masukkan dalam dosa besar. Dan juga ya, dalam hadis yang sahih dikatakan siapa yang utang dia tidak mau bayar dari awal, Allah jadikan dia sulit membayarnya. Tapi siapa yang utang dari awal dia niat membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Tapi yang jelas utang ini darurat. Antum biasanya utang itu karena memaksakan diri melampaui kapasitas. Ya. Sabar. Sabar, nikmatin, gitu kan? Nikmatin, karena semua duniawi ini memang kita perlu, tapi jangan sampai melanggar hal-hal yang diharamkan, gitu kan? Untuk apa kita punya mobil, kita punya kendaraan, punya rumah tapi haram dari uang riba? Ini bahaya, gitu kan? Bahaya, antum nanti tidak tenang dalam rumah, akan ada masalah-masalah karena dosa itu seperti segelas racun. Kita tahu dosa atau bukan, tetap racun itu membahayakan. Kalau tahu lebih cepat mematikan, kalau tidak tahu maka lebih tetap mematikan tapi mungkin lebih lambat sedikit. Maka harusnya dijauhi. Jam berapa aja? 12:05 satu pertanyaan. Seperti yang Ustaz katakan tadi bahwa segala yang ada di dunia ini seperti ayam atau sayur jumlahnya selalu dijaga atau dipopulasi dan atau populasinya selalu bertambah. Bahkan 90% tumbuh secara alami dibanding dengan yang diternak cuman 10% pertumbuhannya. Yang saya ingin tanyakan ialah kenapa ada jenis-jenis hewan tertentu mengalami kepunahan, bahkan dikembangbiakkan tetap berkurang. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga hewan ini? Allah mau dengan hikmahnya tentunya. Jadi seperti begini, kita di muka bumi ini teman-teman sekalian dengan segala macam fasilitasnya, sama rasionalnya orang yang bertamu di rumah orang. Kita bertamu di rumah orang, tuan rumahnya bilang begini, ini kamar tidur ya, ini remote AC-nya, ini kamar mandi, ini kulkas, silakan Anda pakai sebagai tamu. Terus tuan rumahnya bilang, di sebelah sini ini ada panel listrik, tolong jangan dipencet, karena ini kalau dipencet konslet semua nih. Ini pintu ini jangan dibuka, sering masuk serangga, ada bisa masuk pencuri misalnya. Ini tolong ruangan ini jangan dibuka, ini gudang khusus buat saya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, gitu kan? Kalau ada tamu iseng sengaja pencet panel listrik yang bisa konslet tadi, atau buka pintu yang tuan rumahnya nggak mau, tentulah tuan rumahnya marah, gitu kan? Sama ini satu sisi. Sisi yang lain, kalau tuan rumahnya datang, kemudian dia buka kulkas, dia mau ambil. Ada buah apel, ada anggur, ada semangka, ada segala. Dia mau ambil buah apelnya, dikeluarin semua buah apel, dia bawa. Kira-kira antum sebagai tamu marah gak? Hah? Tidak, karena itu hak dia, rumah dia kan. Dia bisa keluarkan apa yang dia mau, dia bisa masukkan apa yang dia mau. Atau dia mau ganti kulkasnya, kita bertamu kulkasnya mau diganti sama dia, kecil jadi besar, atau besar jadi kecil. Atau dia mau pindahkan kita ke rumah lain, kita jadi tamu, silakan rumah ini mau diperbaikin ke rumah sebelah. Haknya dia. Artinya gini, Allah subhanahu wa ta'ala punya hak dengan ciptaannya dia. Dia mau kembangkan, dia tidak mau kembangkan, dia mau turunkan hujan, dia mau tahan hujan. Ya dia pemiliknya, tapi Allah selalu dengan kemahaadilannya. Tentu ada saja alasan kenapa hikmah di mana Allah subhanahu wa ta'ala menahan hewan tertentu atau mengembangbiakkan yang perlu yang lainnya gitu kan. Karena memang umumnya yang sering berkembang pesat memang yang merupakan kebutuhan dasarnya manusia. Seperti ayam misalnya, memang orang butuhkan gitu kan. Tapi kalau ada hewan-hewan yang punah dan memang itu adalah pelengkap dari apa yang ada di alam semesta ini, Allah SWT dengan hikmahnya tentunya menginginkan hal tersebut sebagai pemilik. Ini gak sesuai dengan tema dibaca. Bagaimana hukumnya kerja di bank yang berlabel bank syariah? Saya pribadi belum pernah interaksi sama bank syariah, gitu kan? Artinya saya tidak pernah terlibat di sistemnya, saya tidak tahu. Tapi kalau mereka sudah punya dewan syariah, sudah punya fatwa dari MUI, dari ulama-ulama kita, mudah-mudahan tidak masalah, gitu kan? Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Tapi kalau bagaimana di dalam secara detail atau saya motivasi antum, saya tidak mengerti, belum tahu. Ustaz, saya mau tanya tentang hidup dengan sedekah orang lain dalam bentuk donatur, apakah itu halal atau haram? Halal, tidak ada masalah. Sedekah orang lain boleh diterima. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menerima sedekah dari Abdurrahman bin Auf. Dua-duanya orang kaya. Abdurrahman ingin memberikan sedekahnya kepada ahli Badr yang dianggap ikut perang Badar. Utsman bin Affan memang tidak hadir secara langsung, tapi karena dia menjalankan perintah Nabi SAW untuk menjaga istrinya Ruqayyah, anak Nabi SAW, maka Nabi SAW anggap Utsman ikut di Badar, lalu diberikan ya ghanimah pada saat itu. Maka Abdurrahman membagi-bagi, termasuk 100 orang ahli Badar yang masih hidup waktu itu adalah Utsman bin Affan. Maka orang-orang tanya, wahai Utsman, Anda khalifah, Anda orang kaya raya, kok terima uang dari Abdurrahman? Itu sedekah. Kata Utsman, karena saya tahu hartanya Abdurrahman adalah harta yang halal, maka saya ingin menikmatinya. Jadi dibolehkan, tidak ada masalah. Kita orang kaya, adik kita orang kaya, dia hadiahkan baju, boleh diambil. Donatur juga memberikan donatur rutin, ya itu tidak ada masalah. Semua itu masih dibolehkan. Asal jangan kita yang membuka pintu minta-minta. Ya. Karena buka pintu minta-minta ini akan membuka pintu kemiskinan. Kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu minta-minta, tidak ada uzurnya ya. Memang jadikan sebagai profesi, Allah akan membukakan baginya pintu kemiskinan. Dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya, tidak buka pintu minta-minta, kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Apakah termasuk mendzalimi diri sendiri apabila anak berinfak dalam keadaan susah? Contohnya anak sedekah senilai 500 ribu kepada seseorang. Di satu sisi anak sangat membutuhkan uang tersebut. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bersedekah dalam keadaan susah lebih bagus daripada bersedekah dalam keadaan lapang? Kondisional. Kondisional. Kalau misal antum punya uang cuma 500 ribu. Dan antum memang membutuhkan uang itu, perlu sekali. Untuk kebutuhan rumah memang kebutuhan 500 ribu. Maka dahulukan kebutuhan kita. Karena sedekah pada istri, pada anak, pada diri sendiri juga itu adalah perintah agama, gitu kan? Jadi kondisinya adalah dahulukan. Tapi kalau kita punya uang, kita sudah cukup, makan, minum ada. Ada kelebihan uang, gitu kan? Lalu kita lihat ada orang yang butuh, atau memang kita juga pas-pasan tapi ada orang yang lebih butuh daripada kita. Maka semestinya dikasih. Saya kasih contoh begini. Ada kisah, kayaknya enggak bisa dibaca semua. Jadi kena lihat waktu teman-teman, ini mungkin saya tidak bisa lanjutin, yang belum bisa saya jawab pertanyaan mudah-mudahan bisa pahamin ini. Ali radhiyallahu anhu dalam kisah pernah dinukil kepada kita. Beliau pernah pulang ke rumahnya lalu tidak menemukan makanan, dan beliau berkata kepada Fatimah istrinya, "Wahai Fatimah, apakah ada makanan?" Kata Fatimah, "Enggak ada hari ini makanan." "Apa kau masih pegang uang?" "Ada uang sekitar 3 dirham." Kalau saya tidak salah begitu kisahnya, 3 dirham. "Maka boleh enggak?" Kata Fatimah, "Ada 3 dirham." Kata Ali, "Berikan kepada saya akan berikan makanan supaya anak-anak bisa makan." Hasan dan Husain waktu itu masih sudah lahir dan memang butuh makanan. Kata Fatimah, "Baiklah," diambillah uang tersebut. Jalanlah Ali radhiyallahu menuju ke pasar. Ini kisah nyata terjadi. Pada saat tiba di pasar, mau belanja beli makanan, roti gandum dan seterusnya dengan 3 dirham, dan Ali tidak punya kecuali itu di rumahnya. Maka pada saat itu ada orang miskin dari Ansar lagi duduk di dekat pasar lalu mengatakan, "Assalamualaikum wahai ayahnya Hasan." Ini disebutkan Ali bin Abi Thalib, "Wahai ayahnya Hasan." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian kata pengemis tersebut, "Wahai ayahnya Hasan, saya sudah 3 hari enggak makan. Anak-anak saya juga kelaparan sama istri saya di rumah. Anak saya ada 3 orang, istri saya tidak makan. Jadi saya 5 orang tidak makan." Gitu kan? "Sudah 3 hari. Bisakah kau bantu saya?" Ali radhiyallahu anhu berpikir, orang ini lebih mendesak daripada saya nih. Karena keluarganya lebih banyak jumlahnya, 5 orang sementara Ali 4 orang. Kemudian juga orang ini sudah 3 hari enggak makan, Ali baru hari itu tidak ada makanannya. Dia lihat kondisi orang yang minta-minta ini lebih perlu. Maka dia pikir kalau dia bagi 2, setengah satu setengah dirham tidak cukup untuk beli makanan. 3 dirham aja ini pas-pasan untuk 3-4 orang gitu. Maka Ali mengatakan, "Baiklah, ambillah ini. Dan saya yakin Allah tidak akan mungkin membuat keluarga saya kelaparan karena bersedekah." Lalu dia pulang ke rumahnya. Tiba di rumah, Fatimah tanya, "Mana makanannya Ali?" Kata Ali, ceritanya begini. Lalu Fatimah menangis mengatakan, "Wahai Ali, tidak ada makanan lagi. Bagaimana sekarang?" Kata Ali, "Tenanglah. Allah tidak akan mungkin pungkiri janjinya. Pasti Allah akan bantu kita. Saya akan coba ke rumah ayahmu Rasulullah SAW, lihat makanan beliau." Maka Ali pun menuju ke rumah Nabi SAW. Sementara menuju ke rumah Nabi SAW, ada satu orang Ansar lewat membawa unta. Untanya unta betina besar berwarna merah tubuhnya. Ini unta paling mahal. Ini paling mahal. Maka sambil narik unta, orang itu memberikan salam kepada Ali karena kenal. Lalu mengatakan, "Wahai ayahnya Hasan, saya punya unta yang bagus. Kamu mau beli gak?" Kata Ali, "Tentu saja saya mau beli, tapi saya gak ada uang." Gitu kan? Kata orang itu, "Gak apa-apa. Beli, bayar kapan kamu punya uang." Kata Ali, "Berapa kamu mau jual?" "Harganya kalau tidak salah di pasar itu 40 dirham. Biasanya harga unta begini 40 dirham. Terus orang itu bilang, "Saya jual sama Anda 20 dirham, setengahnya. Dan jatuh tempo, kapan saja bisa bayar." Kata Ali, "Baiklah kalau gitu." Diambillah tali unta tersebut, terjadi transaksi, Ali lalu jalan. Orang yang punya unta sudah lewat. Belum hilang orang itu, maksudnya masih kelihatan orang itu. Ada orang Ansar yang lain yang kenal pemilik unta ini. Ketemu sama Ali lalu berkata, setelah salam, "Wahai ayahnya Hasan, unta Anda bagus, mau jual enggak?" Kata Ali, "Mau." "Berapa harganya?" Kata Ali, "Harga pasaran 40 dirham." Orang itu enggak nawar, enggak apa, langsung kasih 40 dirham ini. Gitu kan? "Maaf, ini 60 dirham harganya, dijual 30 dirham." Maka kata Ali, "60 dirham saya ingin jual." Orang itu enggak nawar, enggak apa, langsung kasih. Tadi transaksi awal sama orang itu 30 dirham, bukan 20 ya, 30 dirham. Maka Ali bilang 60 dirham, langsung orang yang kedua bayar cash ini. Ali radhiyallahu anhu sempat mengejar orang tadi, kasih uangnya, dia bilang, ini unta Anda sudah laku. Lalu Ali pun membawa pulang uang 30 dirham. Akhirnya yang ditanggap oleh para ulama adalah bagaimana Allah dengan janjinya benar. Kalau orang melakukan satu amal baik, Allah akan gantikan 10 kali lipat. Dia membantu orang 3 dirham, Allah kasih 30 dirham, gitu kan. Dan ini juga sesuai dengan makna hadis Nabi SAW, kalau dalam hadis Bukhari, kalau kalian keluar sambil mencari rezeki dengan bertawakal kepada Allah, niscaya pasti Allah akan kasih kepada kalian rezeki sebagaimana burung yang keluar pada pagi hari mencari rezeki dan dia balik, dia membawa makanan buat anak-anaknya. Allahu a'lam.